Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat fi dinillah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala untuk menggali, mendalami, mendekati syariat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Dan ini adalah satu kelimatan besar yang sebenarnya inilah yang dicari oleh kebanyakan orang yang sedang mencari sebuah kebahagiaan itu. Hanya kadang-kadang mereka tidak tahu di mana mencarinya. Inilah majlis yang oleh Nabi SAW disebut sebagai Raudhatul min Riyadhil Jannah, taman dari taman-taman surga itu. Maka pasti hijau, pasti nyaman, menyejukkan, menenterangkan, membahagiakan. Sebelum bagian dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pernah saya bahas waktu itu tentang keseharian Nabi SAW. Saya ingin menyampaikan sekilas apa yang sudah kita bahas waktu itu dan perlu kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti pada besok bisa kita sambung dan mudah-mudahan walaupun beberapa sifatnya adalah cuplikan-cuplikan saja, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada kita semuanya. Kalau mendalami tentu perlu waktu yang lebih panjang. Keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin kita semua mengetahui, memotret kehidupan Nabi itu sepanjang harinya. 24 jam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sedang kita potret. Kita ingin tahu. Kenapa kita harus tahu itu? Kembali ke yang pertama, karena ini adalah kehidupan manusia terbaik. Ini adalah manusia paling mulia. Ini adalah teladan kita. Maka pasti orang-orang hebat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mulia seperti beliau itu waktunya mesti sangat luar biasa pengaturannya, mesti sangat produktif. Kita saja yang cuma begini-begini aja, itu membicarakan tentang manajemen waktu seriusnya minta ampun. Apalagi Rasulullah SAW. Dan nanti kita akan tahu bahwa Al-Quran sangat serius mengurusi waktu nantinya. Waktu nantinya itu menunjukkan tidak sederhana tentang urusan manajemen waktu. Yang gagal di dalam memanage waktunya dengan baik, dia akan gagal dalam kehidupannya. Karena sampai Allah harus bersumpah dengan menggunakan banyak waktu. Ya, kita tahu di Quran ada banyak sumpah dengan waktu, ya kan? Apa contohnya? Wal 'ashr. Ada yang lain? Wal duha. Ada yang lain? Wal lail. Insyaallah. Ya, terus wal fajr. Dan semua waktu. Kalau kemudian muslimin hidup waktunya terserah dia, nah itulah masalah kita. Ya, itu masalah kita. Sekaligus kita ingin memotret semua peradaban hari ini, bahwa ketika ini bukan peradaban muslim hari ini, kita akan tahu dari sisi waktu banyak yang tidak sesuai. Dan ketika kita mencoba mengikuti arus ini, nah kita berantakan sendiri. Karena saya kasih contoh begini. Orang-orang kafir tidur sampai larut malam, betul ya? Besok berangkat pagi langsung kerja. Nah itu kan harus sholat subuh, betul ya? Itu rumitnya. Atau ikuti pola tidur sampai malam, gitu. Besok harus sholat subuh lagi, gimana? Kapan aku kuat sholat subuh? Dan bagaimana khusyuknya sholat seperti itu? Telahnya, ngantuknya, betul ya? Jadi kita ini akan mengikuti pola kehidupan hari ini. Nah pasti ada yang berbeda karena kita muslim. Nah masalah kita adalah ketika kita muslim, kemudian kita masih harus muslim, tapi mengikut juga aturan yang ada hari ini, itu yang menjadi berantakan untuk kita. Untuk itulah seorang muslim harus berani mencoba. Ya, berani mencoba dalam kehidupannya. Hari ini kita akan mencoba melihat beberapa, kita akan memotretnya, kita akan melihat di mana kenapa hidup Nabi sangat efektif. Karena Nabi SAW usianya 63 tahun, ya kita berdoa kepada Allah SWT bahwa karena Masya Allah zaman-zaman seperti ini banyak orang yang hidupnya secara waktu ketika umpamanya diberikan Allah sakit ya, dan terbaring ya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari itu semuanya sehingga seperti Nabi, Nabi efektif hingga di akhir nafas beliau. Ya, beliau sakit hanya beberapa hari dan meninggal. Jadi kalau pertama nggak repotin orang gitu ya, yang kedua betapa efektifnya hidup beliau ya, dan betapa produktifnya sampai menjelang nafas terakhir Nabi SAW. Ditambah juga bahwa membahas tentang poin keseharian Nabi SAW ada satu catatan yang penting juga bahwa tentu kehidupan Nabi tidak sama selalu ya kan, tidak selalu flat gitu kehidupan Nabi. Untuk itulah kita mencoba untuk melihat ada hal-hal yang memang rutin terjadi, rutin setiap hari begitu. Tapi ada memang sekali waktu peristiwa tidak rutin. Kalau ada peristiwa yang memang tidak rutin terjadi, kita akan coba juga memotret semua ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Tapi secara umumnya kita akan ambil pelajaran secara umumnya. Beginilah sebenarnya alur kehidupan yang seharusnya dilakukan oleh orang beriman. Semua ini akan kembali. Semua waktu yang super produktif ini akan kembali seperti yang diminta oleh Allah Rasulnya. Dan kita harus mulai belajar hari ini. Karena ketika peradaban Islam akan hadir kembali dan masa itu tidak jauh dari kita, melihat zaman hari ini, masa kebesaran Islam tidak jauh dari kita dengan Allah SWT, maka itu semua itu akan kembalikan. Kita akan mulai beberapa poin sudah pernah kita bahas, saya hanya akan lewati karena sudah pernah kita bahas dan kita lanjutkan. Saya mulai dari pembahasan tentang adzan ya, adzan ini adzan sebelum subuh ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa Nabi kalau pagi ada dua adzan, adzan sebelum subuh dan adzan subuh, dan semua ada sudah pernah saya bahas bab ini. Saya sudah pernah sampaikan bahwa orang-orang beriman waktunya diatur oleh sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu itu bukan hanya mengatur sholat. Jadi waktu sholat kita itu, lima waktu itu ternyata bukan hanya mengatur waktu sholat, tapi dia mengatur hidup kita. Bayangkan ketika seorang dokter Jamil Al-Qudsi, salah seorang dokter di orang Yordan, masih muda sampai hari ini, masih sehat, dan beliau banyak menemukan ilmu tentang kesehatan dari Al-Quran. Beliau menyampaikan bahwa ternyata urusan sholat lima waktu pun berhubungan dengan pola makan. Pola makan kita itu di Al-A'raf ayat 31. Allah SWT berfirman tentang masalah makan itu, pola makan ya. Ya bani Adam, khudz zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, carilah atau pakailah pakaian yang baik ketika setiap kalian ke masjid. Mau ngapain ke masjid? Sholat lima waktu. Dan makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya dia tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Maka dari itu ternyata sholat lima waktu itu berhubungan dengan pola makan. Yang hari ini pola makan kita ya terserah kita kan. Ternyata Allah atur. Di mana aturannya ini dia itu? Bagaimana memahaminya? Bagaimana memahaminya? Nah ini wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang baik, ya perhiasan kalian yang baik. Setiap kalian ke masjid dan makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Sungguhnya dia tidak suka orang melampaui batas. Ya, berarti makan kita sehari berapa kali? 5 kali. Itu sudah benar. Quran yang ngajari, betul. Ya, saya sudah tanya pada dokter, tenang aja. Saya tanya pada dokter, ternyata makan 3 kali sehari tidak ada ajarannya di dunia kedokteran. Saya sudah tanya, kalau saya sudah tanya, tidak ada yang berani bertanggungjawabkan secara ilmiah medis bahwa makan itu 3 kali sehari. Jadi tenang aja, yuk kita tabrak itu biasa aja. Ya, nggak usah khawatir. Artinya begini, Jadi sudah nanti dibaca di penelitiannya. Kenapa? Karena Allah mengaitkan antara kepergian kita ke masjid, sholat lima waktu dengan wawunya waw atof. Waw atof artinya adalah waw penghubung. Artinya ada hubungan antara sholat lima waktu di masjid dengan makan dan minum yang tidak melampaui batas. Jadi gak usah khawatir gemuk karena ada larangan jangan melampaui batas. Gak usah khawatir gemuk. Itu kecil kajiannya diantaranya oleh Dr. Jamil Al-Mursyid, disilahkan untuk cari ya, di ilmunya itu sudah dibahas. Saya cuma ingin sampaikan bahwa sholat lima waktu, waktunya itu bukan hanya untuk mengatur waktu sholat kita. Itu salah satu ini. Tapi juga untuk mengatur pola hidup kita. Sampai pola makan itu aturannya sholat lima waktu. Ya. Begitu juga kehidupan kita. Kapan tidur, kapan bangun. Ya, itu pakai waktu sholat. Kalau ini kan sudah saya sampaikan ya, tema ini. Ketika, kapan orang bangun tidur, yang waktu kapan bangun pagi ya, bangun tidur pagi itu yang tepat jam berapa? Jawabannya apa? Kan sudah masa sabar ya? Sudah masa sabar ini kan? Kalau saya ulang lagi bisa aku ada dapat apa-apa gitu. Saya cuma mau lewati sedikit-sedikit ini untuk mengingatkan saja. Kalau ditanya tentang jam berapa bangun pagi yang tepat, apa jawabannya? Jam berapa? Saya sudah pernah bahas ya, bahwa kalau antum jawab pakai jam, mesti pertanyaan jawaban antum salah. Asal antum bunyi jam, jam 4, jam 5, jam 3, jam 6, itu mesti salah semua. Kenapa salah semua? Karena Islam ini bukan agamanya negeri tropis, kan sudah mampir. Kalau negeri tropis, iya, pergeseran waktu ini tidak banyak, betul ya? Dan itu kalau jawab itu, teman-teman Jerman dengarkan, bingung ya, kok jam segitu baru bangun, Pak? Atau jam segitu kok sudah bangun? Kenapa? Karena beda. Dari Islamnya rahmatanil alamin, agama seluruh bangsa, semua musim ya kan, mau yang tropis, mau yang subtropis, apapun. Untuk itu, nah, panduannya bukan jam. Panduannya lagi-lagi sholat. Ya, sholat panduannya. Maka ini pak jawaban Nabi SAW. Nabi langsung yang berkata ini, azan awal itu, ya. Adzan awal itu belum subuh, sebelum subuh itu adzan. Ternyata fungsi adzan salah satunya adalah wayuqin na'imaku, membangunkan orang yang tidur. Bangun tidur sih dari siapa? Itu Nabi aduannya. Jadi langsung dari Nabi SAW tentang kapan kita bangun tidur. Itu sudah waktu paling terlambat. Adzan pertama. Dan kita tahu bahwa adzan pertama itu jaraknya hanya kurang lebih 50 ayat dibaca ya. Sudah sering kita bahas juga, 50 ayat dibaca itu jarak adzan pertama ke adzan kedua. Adzan kedua adalah adzan fajar atau adzan subuh. Adzan pertama itulah adzan untuk membangunkan yang belum bangun. Nah, dia adzan pertama itulah yang mengingatkan orang yang qiyamul lail sudah sepanjang malam untuk segera istirahat karena sudah dekat dengan waktu subuh. Dia harus segera menutupnya dengan witir. Gitu? Baik, saya tidak mau panjang ini, sudah kita bahas. Saya ingatkan satu hadis Nabi SAW di sini tentang hadis Nabi yang mengatakan, kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW, kalau sholat subuh, idza shalla al-fajr, jalasa fi musalla hatta tatlu' asy-syams hasanan. Nabi duduk di tempat sholatnya itu sampai matahari terbit terang. Itu biasa Nabi ya. Kita susah ya, karena sudah berangkat kerja. Ya gak apa-apa, makanya ya kita coba waktu kita libur kan? Atau sekali waktu kita coba sholat subuh di masjid, duduk di masjid sampai terbit matahari. Dan kalau itu kebiasaan rutin Nabi, hampir setiap hari Nabi melakukan itu ya. Nabi SAW ada di masjidnya, duduk di situ bersama sahabat sampai terbit matahari. Nah inilah mungkin pertanyaan kita. Kalau keutamaan, sudah sering kita jadi keutamaannya duduk di situ asal orang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjidnya itu berzikir pada Allah sampai terbit matahari, kemudian begitu terbit matahari sholat dua rakaat, maka pahalanya pahala haji dan umrah. Hadis hasan qorib sebagaimana sampaikan Imam Tirmidzi. Cuma pertanyaannya adalah apa yang dilakukan dari subuh sampai terbit matahari? Ya, kalau di hadis ini cuma satu kalimatnya. Summa qa'ada yadhkurullah duduk berzikir pada Allah. Nah, saya kalau cuma sebut kalimat itu, saya hanya khawatir kita ini salah paham. Karena di kita ini kata zikir itu maknanya duduk kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya, membaca subhanallah, alhamdulillah, ya. Begitu majelisnya majelis ilmu, kita tidak sebut majelis zikir. Padahal majelis ilmu majelis zikir. Begitu ada orang baca Quran, orang tidak menganggapnya itu zikir, padahal itu zikir paling utama. Nah, maka kita salah paham, akhirnya orang di kita itu membaca zikir, membaca kalimat la ilaha illallah sekian ribu kali, tapi baca Quran enggak mau. Aneh. Sangat aneh. Orang baca subhanallah, alhamdulillah, ratusan kali, baca Quran tidak mau. Aneh. Betul? Aneh sekali. Kenapa? Karena di kepala kita pemahaman zikir itu cuma sekecil itu. Baik, jadi kita enggak paham tentang itu. Pada Quran itu adalah zikir paling utama. Tapi ternyata ini kan kalimat Nabi SAW ini, yuk kita lihat aplikasinya bagaimana gitu. Inilah pentingnya kita belajar sejarah. Karena ini ayatnya, ini Qurannya, ini sejarah, inilah aplikasinya. Nah, di sini kita akan tahu. Saya mengumpulkannya menjadi 11 poin. Ya, 11 poin dari mulai selesai nanti sholat subuh sampai terbit matahari. Itu saya mengumpulkannya dari kurang lebih 11 poin. Kalau dicari masih ketemu, saya yakin yang lainnya. Tapi setidaknya 11 poin menjadi contoh dalam kehidupan Nabi, bahwa Nabi punya kebiasaan mengisi waktu dari selesai sholat subuh sampai terbit matahari itu dengan sebagian dari 11 poin. Tidak semua ya, tidak mesti 11-11nya, tapi sebagian dari 11 poin tersebut. Ada yang rutin beliau lakukan, ada yang sekali waktu terjadi dari 11 poin itu. Kemudian juga di awal sebelum yang saya sampaikan, ini memang juga harus kita latih, kalau ini harus melatih masyarakat kalau ini. Ya, kesepakatan masyarakat tentang sholat subuh berjamaah. Pertama memang ada poin orang harus sholat subuh berjamaah dulu di masjid, harus dilatih. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi tidak mengumumkan jihad di Palestina kecuali ketika dia sholat subuhnya sudah bagus, masjid penuh, sholat subuhnya baru jihad, ya, bicara jihad jam subuh jam 6 ya, lu gak usah jihad gitu kan. Ya, anda bicara berbusa-busa tentang khilafah, jihad, negeri muslim, kebangkitan Islam, sholat subuh gak energi. Sudah lah, ini bukan begini caranya bicarakan badan Islam, ya. Salahuddin Al-Ayyubi pergi ke Masjid Jami' Al-Umawi di Suriah untuk mengukur muslimnya sudah siap-siap atau belum. Cara dia, nah, subuh baru sedikit begini, belum siap untuk jihad. Gitu. Jadi sudah penuh, seperti kalimat yang umum, bahwa sholat subuh sama dengan sholat Jum'at, ah, sudah siap ya, diumumkan jihad. Begitu ya, jadi antum tinggal mengukur di tempat tinggal antum itu, di sekitar masjid antum itu yang muslim berapa jumlahnya, terus yang sholat di masjid berapa orang subuh itu, lah itu ukuran antum. Silakan ukur, itulah kualitas agama lingkungan kita. Lihat, itu kualitas agama lingkungan kita, ya. Jadi mari kita bina itu. Nah, ini sekarang begini teman-teman, PR tentang sholat subuh seperti Nabi itu masih banyak yang belum kita kerjakan. Saya berikan beberapa contoh saja ya. Silakan dibahas dalam pembahasan tentang sholat Nabi. Nabi SAW, kalau sholat subuh itu, Nabi sholat subuh berjamaah dengan sahabat. Kita tahu bahwa subuh hanya 2 rakaat, tapi sholatnya paling panjang. Sholatnya cuma 2 rakaat, tapi paling panjang. Maka dari itu Nabi SAW, kalau baca subuh itu panjang-panjang. Seperti kalimat sahabat bahwa Nabi itu membaca sholat subuh 60 sampai 100 ayat satu rakaat. Ya, antum tahu surat Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk, itu sekitar 30 ayat. Jadi 2 kali 4 itu berarti. Ya, Al-Mulk diulang 2 kali itu satu rakaat. Ya, atau lebih dari itu sholatnya, itu yang sedang lah ya, sedang. Ayat satu rakaat. Ya. Coba, itu aja, kan masih PR di kita kan? Iya. Wah, itu kalau besok saat subuh itu sudah sepi masjid hari berikutnya kan? Orang gak ada yang datang, Pak. Sepi, Pak, gak ngerti. Lamaan. Kelamaan juga ngerti hadis Nabi bahwa harusnya sholat itu diringankan. Nabi yang menyampaikan itu. Memang Nabi yang menyampaikan itu. Nabi yang menyampaikan bahwa kalau kalian jadi imam, tolong diringankan sholatnya. Diringankan sholatnya karena ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang punya kebutuhan. Tapi tolong pahami hadis Nabi, jangan versi kepala kita. Cocokkan dengan Nabi sholat ringannya kayak apa gitu loh. Paham ya? Jadi ringan pak, kul huwallahu ahad dua kali saja itu. Rokat satu, rokat dua, kul huwallahu ahad dan itu bukan itu. Waktu antum tahu, waktu antum lebih masuk. Waktu antum lebih masuk dimarahi oleh Nabi SAW. Gara-gara sholat duhur imami pakai sholat al-baqarah, antum bisa bayangin. Sholat duhur kok pakai al-baqarah, ya kan? Dan orang tuh mau ke pasar, orang mau ke kebun, ya kan? Dimarahi Nabi SAW. Akhirnya takuna khatanan ya Ibn Mas'ud, kata Nabi. Kamu tuh pengen menjadi fitnah ya bagi manusia, wahai Ibn Mas'ud. Tapi marah gak betul. Kenapa tidak kau ringankan? Baca yang ringan. Umpamanya sabihis marobika lahala. Itu surat ringan. Nah, jadi tolong didefinisikan kata ringan bukan pakai kepala kita, paham ya? Pakai Rasul SAW. Karena Nabi yang bersabda, kita tanya ke Rasul. Ya Rasul, yang ringan itu menurut kau apa? Gitu. Sudah kita tidak salah paham itu. Saya tahu ini perlu latihan. Masyarakat perlu dikasih ilmunya dulu baru dicobain ya. Nabi seringkali membaca ayat sajdah di sehari Jumat subuh. Itu juga tidak jalan di masjid kita kan. Ya, ayat yang ada sujud tilawahnya itu dibaca rata-rata oleh Nabi SAW kurang lebih biasanya di hari Jumat subuh. Subuh Jumat di rakaat pertama Nabi pilihkan ayat yang ada sujud tilawahnya. Maka kalau antum ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, hari Jumat subuh itu sering imam membaca ayat yang ada sujud tilawah, yaitu melaksanakan menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini masih kita belum, ya memang masih harus belajar, yang harus kita belajar. Untuk itulah maka sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang. Ya bayangkan kalau 60 saja ayat yang dibaca satu rakaat, maka dua rakaat itu 120 ayat. Ya itu kalau 60 yang kita ambil yang ringan ya 60, karena nanti kadang sampai 100. Nah 120 ayat. Maka pantas sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai gelap subuh itu tidak terlihat. Bahkan sahabat mengatakan kadang kami tidak tahu siapa di samping kami. Ya, tapi gelapnya kan namanya itu kalau tidak ada bulan tidak ada bintang, nah sudah gelap betul gelap ya. Maka mereka tidak tahu siapa di sebelahnya. Tapi begitu mereka salam, sahabat mengatakan kami tahu jatuhnya tombak yang dilemparkan. Nah, ini istilah-istilah mengukur. Ya, itu kira-kira aja. Itu baru nanti salam. Sholatnya assalamualaikum. Subuh baru selesai. Ya, ya insya Allah bubar jalan kita kalau gitu. Ya, maka jadi ada pola hidup yang harus diubah. Saya tahu kemacetan Jakarta membuat kita subuh langsung berangkat. Ya, enggak tengok kanan, enggak tengok kiri, kadang ngeliat istri langsung jalan ya. Enggak lihat suami besar. Lu udah enggak tahu anak kemana itu. Ya, maka teman-teman, tadi saya kata, yuk kita belajar ini, kita lihat cerminnya. Kapan kita libur kita bisa coba. Ya, kapan kita libur kita bisa coba. Ya, kalau perlu dicoba di libur dulu di masjid Anda dicoba dulu ini ya. Kamu masih banyak, arti masih banyak PR tentang sholat Nabi yang belum cocok dengan sholat kita. Ya, sholat kita belum cocok dengan sholat Nabi SAW. Itu masih banyak yang harus cocok-cocokkan. Ya, belum lagi dengan fikih imamah segala macam silakan dibahas di dalam pembahasan tentang fikih. Ini ada 11 poin, saya menunjukkan 11 poinnya tentang Rasulullah SAW melaksanakan selesai. Kita akan selesaikan poin ini untuk 11-nya. Sebagian sudah kita bahas dan saya lewati. Dikir itu ada dikir setelah sholat, ada dikir pagi. Ya, karena kita tahu seorang muslim itu diajari untuk dikir pagi sore, tolong dijaga ya. Dikir pagi sore tolong dihafal, kalau tidak semua sebagian. Ya, kalau tidak sebagian semua. Ya, tolong dihafal. Karena dengan itu kita tidak susah harus megangin buku. Ya, sehingga ketika antum harus sibuk sambil nyetir motor bisa, sambil di kendaraan umum bisa, sambil nyetir mobil bisa, sambil jalan pun bisa, ya, kalau kita hafal. Minimal, kalau enggak sebagian ya semua, antum hafal. Jadi silakan dihafal, Dengan itu mudah kita berpikirnya. Kalau dikir setelah salat, ya dikir setelah salat, kemudian ada dikir pagi. Utama sekali dikir pagi sore ya, silahkan dibaca di dalam buku-buku tentang dikir, keutamaan dikir pagi dan sore. Masya Allah, hidup enak kok. Nyaman, tenang, dijaga Allah. Itu indahnya. Ya, dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Dikir, ada doa, ini juga pernah kita bahas. Doa itu ada di antara bagian dari dikir pagi, juga dikir sore itu ada doa-doa yang ada juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berbagai macam permohonan yang Masya Allah indahnya. Kalau kita renungi doa-doa yang diajarkan Nabi itu indah sekali, ya teman-teman. Makanya mari kita pelajari dulu doa-doa yang diajarkan Nabi sebelum kita belajar berbagai macam doa yang dibuat oleh siapapun. Ya, pelajari dulu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Indah sekali, Masya Allah. Kemudian lengkap sekali doa itu. Silakan baca nanti bukunya Imam Nawawi Al-Adhkar. Tebal segini bukunya ya kan, khusus tentang pikir-pikir doa-doa itu. Ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Silakan dicari bukunya, dibaca. Kemudian Nabi SAW juga punya nasihat menyentuh jiwa, ya kan? Ini juga pernah kita bahas. Bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat ke sahabatnya. Nasihat pagi itu enaknya memang nasihat yang menyentuh jiwa. Ya, sahabat dinasihati sampai nangis, gitu ya, Masya Allah. Kemudian sampai sahabat menduga, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun wadi. Ini kayaknya nasihat perpisahan, ya Rasulullah. Jadi, sampai sahabat itu menduga Rasulullah setelah ini meninggal. Ya, ternyata tidak, tapi begitu dalamnya sampai sahabat merasa begitu menyentuh jiwa, nangis sahabat besar. Jadi ini nasihat pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Berkisah, nah, kita mungkin sampai di sini waktu itu bahasnya berkisah ya, pagi-pagi Nabi cerita berkisah. Catatan, kisah itu tidak ada yang fiktif ya, tidak ada yang fiktif. Kisah itu sejarah atau kisah yang memang terjadi walaupun terlihat fiktif, tapi tidak ada yang fiktif. Karena waktu Nabi ini yang saya cantumkan hadis tentang mutabak alih ini malah sesuatu yang bukan seperti sejarah, seperti fiktif kisah. Ya, Om ini bicara tentang masalah kambing bicara, sapi bicara, sama serigala bicara. Ya, sampai sahabat waktu itu mendengarkan cerita Nabi itu, hadisnya Nabi mengatakan. Penaruh judulnya suku bangkoratan idroki bah fomoro bah. Jika ada orang yang lagi mengirim sapinya, dinaiki itu sapi, terus dipukuli sapinya sudah pukuli. Terus sapinya nengok, terus ngomong sapinya. Fomoran inna lamduh nakliada inna makhluk nadelhar. Sapi kok yang kita ngomong bahasa Arab ya? Sesungguhnya kami tidak diciptakan untuk ini. Tapi kami ini diciptakan untuk ladang, harus untuk tanam-tanam itu, ya. Komentar sahabat sederhana. Sahabat tidak ada yang ngomong, ayah dongeng pak, dan itu atau cerita yang tidak ada cerita yang lain, apa? Tidak. Ya. Sahabat, kami yang bercerita nabi. Lihat, kita ini harus meniru sahabat. Sahabat itu kalau bisa diceritakan nabi, disampaikan apa? Itu semua, gak banyak nawar, kita kan banyak nawarnya. Ya, kebiasaan nawar di pasar dibawa untuk nawar agama. Ya. Ini sahabatnya, sahabat mengatakan, Subhanallah, berkorah takarlah. Kata sahabat, Subhanallah, sapi bisa bicara. Sederhana itu kalimatnya. Tidak ada penolakan, tidak percaya. Asal di perintah Allah, Rasulnya kalimat Allah, Rasulnya selesai. Ya, Nabi SAW mengatakan tadi ini umin dihada wa Abu Bakar ana wa Abu Bakar wa Umar. Kalau kata Nabi, saya percaya dengan kasapi bisa bicara ini, begitu juga Abu Bakar dan juga Umar. Pada waktu itu Abu Bakar dan Umar tidak sedang ada di masjid. Itu berkisah, intinya berkisah. Dan pagi-pagi itu berkisah enak. Ya, teman-teman yang sudah punya anak, ya kan selama ini kita suka diajari berkisah, mending kalau berkisah dongeng sebelum tidur ya, didongengi sebelum tidur ya kan, nanti pakai teori apa itu namanya teori otak ya kan, jadi saat itu otak sudah mulai turun itu kemampuannya, kemudian ya antara tidur dan tidak tidur yang disebut dengan tidur dangkal gitu ya, teorinya dimasukkan kisah itu dalam dahsyat. Nanti bercerita pagi hari lah cobain ya, sampai di rumah nanti Anda punya kebiasaan bikin jadwal, gak usah banyak-banyak, seminggu sekali aja. Ya, silakan duduk habis sholat subuh, nah sudah bangun subuh, bisa subuh duduk. Bapaknya yang cerita, minggu ini, minggu depan ibunya yang bercerita ya. Siap ya? Yang punya suami, punya istri, tolong ditaryakan itu suami istri yang baik ya. Jadi pagi-pagi anaknya duduk, berkisah. Masya Allah, kita sedang meniru Nabi SAW. Dan kisah itu seperti dalam Quran. Dan itu adalah cara efektif Quran untuk membangun generasi. Sahabat, seperti Quran adalah kisah. Tapi saya sekali lagi saya ingatkan, jangan dongeng, jangan fiktif. Dan sejarah, makanya kalau Anda punya jadwal, seminggu sekali itu enak. Begitu, pokoknya jadwalnya hari libur ya, banyak di Sabtu atau hari Minggu pokoknya. Habis sholat subuh, duduk di mana gitu, di rumah terus berkisah bapaknya. Gak usah lama-lama, 10 menit ya. 5 menit, 10 menit, 15 menit berkisah cukup. Habis itu biasanya ada dialog-dialog ringan dengan anak-anak. Coba itu. Nah, ini bagus, karena saya yakin bapak ibunya harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Terus 5 hari sebelumnya buka-buka buku yang mana yang mau diceritain ya kan. Itu bagus itu. Jadi yang belajar juga kita. Dan yang bawa di pulang, kemudian buat programnya. Ini aplikatif betul. Dan ini dengan cara ini nanti bangun sahabatnya. Dengan cara ini nanti melahirkan generasi yang tidak pernah ada di muka bumi sampai hari ini. Yang Allah sebut dengan kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Ya. Nah itu begini cara bangunnya. Baik-baik itu kadang-kadang diceritain ya, dan aplikasi. Ya. Enak. Ya, pagi subuh ngajinya kisah itu enak, ya kan? Enak. Kalau pagi subuh ngajinya banyak debat tentang sektor sesat, wah pusing lah. Pak, nggak ada kajian yang lain ya, kalau ngobrol ngaji sektor sesat. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya. Tapi kita baru ibarat mesin baru nyala ini, Pak ya. Pelan-pelan dulu lah ya, jangan dikejar sampai lari 300 ya nanti. Pelan-pelan dulu kita start dulu, masih pagi ya baru start subuh. Baik. Yang kelima, kelima sampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW tidak salat di nasi lebaran akbar alihim di wajhi. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW kalau sudah salat mengimami salat subuh nanti menghadapkan wajahnya ke sahabat, jadi ke makmumnya, itu kebiasaan nanti ya. Jadi kalau salat selesai nanti menghadapkan wajahnya ke makmum. Karena tidak kemudian fakal harfikum marid a'udhu. Kata Nabi kalau sudah gitu, kata Nabi suka nanya, apa ada yang sakit di antara kalian untuk saya jenguk? Ya, ada yang sakit, kalau sakit, saya jenguk siapa yang sakit yang gak hadir. Jadi sholat subuh itu absen. Di absen, ya. Masalah itu, kan masjid kita di lingkungan kita ya, andai ukhuwah itu dibangun di masjid kayak gitu. Itu nikmat. Tapi memang kalau begini harus jelas imamnya. Nah, kalau imamnya setiap mau sholat tunjuk-tunjukkan, nah itu tak jelas. Siapa yang mau ngomong begitu kan? Jadi imam yang bisa bicara. Ada yang sakit kan? Diri ini kan? Hari ini yuk kita tengok. Ya. Fa'in qalulah, kalau mereka berkata tidak ada, Nabi bertanya, fa'alfikum jenazah fa'alha, apa ada jenazah, apa ada yang meninggal, agar saya ikut, ya, mengikuti jenazah sampai nanti dimakamkan. Sampai yang meninggal hari ini. Kepedulian. Ini pertanyaan. Jadi majelis subuh pagi itu oleh Nabi dijadikan sebagai majelis ukhuwah, mempererat persaudaraan untuk menanyakan gimana keadaan para sahabat, ada yang sakit kah, ada yang meninggal kah, dan ini hak muslim ya, yang kita tahu harus dipenuhi ya. Kalau ada yang sakit kita tengok, kita jenguk. Kalau ada yang meninggal kita sholatkan sampai kita ikuti pemakamannya. Kemudian fa'inqalulah, kalau sahabat menjawab tidak ada Rasulullah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang meninggal. Nah, Nabi pindah ke tema berikut. Ini tema subuh lagi ya. Nabi bertanya, man ro'a minkum ru'ya yaqussuha 'alaina. Siapa yang semalam bermimpi, silahkan bercerita. Ada pengajian yang cerita mimpi pagi-pagi? Di mana? Di masjid mana ada ya? Ada, ya kan? Nah, saya juga belum pernah ada yang baik juga ya. Menarik, majelis Nabi itu Masya Allah. Itulah kenapa sahabat itu merasakan majelis Nabi itu tidak bosankan. Ya kan? Nabi itu majelis tidak selalu teriak-teriak. Enggak selalu. Ya. Nanya, selesai. Ya ada ya sudah. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Siapa yang semalam bermimpi, tolong cerita ke kita. Coba ada hadis Nabi kita mimpi loh, coba hebatnya. Kenapa? Karena kalau itu disampaikan di majlis Nabi, tidak ada yang sederhana. Berarti mimpi itu dalam Islam punya posisi. Tidak sederhana. Jangan menyederhanakan mimpi. Ya Allah, itu cuma mimpi Pak, kembangnya orang tidur. Bisa begitu. Mimpi itu ada kajiannya, mimpi itu ada tiga jenis. Ya, mimpi itu tiga jenis. Yang pertama, mimpi yang namanya hadithun nafs. Hadithun nafs itu ungkapan jiwa. Keinginan hati, ya orang itu udah berhari-hari itu orang yang pengen makan bakso, ya terus mimpi makan bakso, itu karena pengen, kalau itu nggak ada artinya, ya orang sudah beberapa tahun pengen jadi anggota dewan, terus mimpi sudah duduk di Senayan, itu karena pengen, kalau itu nggak ada artinya, itu namanya hadithun nafs, ya. Keinginan jiwa, ungkapan jiwa. Yang kedua adalah yang disebut sebagai mimpi yang menyedihkan, membuat kita sedih, muhzina. Ru'yal muhzina. Jadi mimpi membuat kita sedih. Jadi mimpi itu bahwa kita sedih, kita takut, kita apa? Itu setan sumbernya. Ingin mengganggu tidur kalian, tidak ada artinya. Ya, yang ada kita kalau kebangun kaget itu, wah mimpi jelek, kita mimpi buruk, diajari Nabi adabnya, ya. Sudah tahu ya, silahkan dicari ilmunya. Itu ada adabnya, apa yang harus dibaca, apa yang harus dilakukan, segala macam, ada adabnya. Kalau orang terkaget, gara-gara mimpi buruk, coba lengkap, ajaran Islam itu, ya. Persis kalimat Salman, Al-Farisi, Salman itu orang Persia. Orang Persia, bayangkan Salman orang Persia, Salman radhiyallahu anhu itu anaknya kepala desa. Ya, kurang lebih kayak kepala desa, ya. Kepala suku di kepala wilayah itu, di Persia. Nah Persia itu kita tahu adalah imperium terbesar saat itu dengan Romawi. Tapi Salman begitu ke Madinah masuk Islam, ketemu Nabi, diajari ilmu Nabi, terkagum-kagum. Gak ada apa-apanya tuh Persia ternyata ya kan. Sampai Salman mengatakan karena Nabi SAW yu'allimuna kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi itu ngajari kita segala hal sampai urusan kamar mandi kita diajari. Lengkap sekali, jadi gak perlu nyari yang lain ya. Lengkap sekali. Nah ini kembali pada kisah ini. Sampai mimpi itu ada jalannya. Nah baru yang ketiga, jenis yang ketiga itulah yang ada tafsirnya, yang oleh Nabi disebut Al-Mubashirat. Al-Mubashirat dalam bahasa Arab artinya adalah kabar gembira, kabar gembira. Mimpi ya. Kita mimpi mengukur kabar. Saya enggak pernah mikirin itu. Ya kan? Terus mimpi sedih, enggak apa, menakutkan juga enggak, malah menyenangkan. Ah itu ada tafsirnya, itu ada tafsirnya, ya kan? Enggak pernah datang, ya. Enggak pernah kebayang ya, tiba-tiba datang dalam mimpi. Nah itu ada tafsirnya, dan itu ada ilmunya sendiri dalam Islam. Tapi kalau di Indonesia saya ingatkan, tolong hati-hati, karena dukun bermain juga di situ, ya kan? Susah bedain mana dukun, mana ahli ilmu. Tetapi saya ada ukurannya gampang, bahwa takwil mimpi itu harus ditakwilkan oleh orang yang memiliki ilmu yang dalam tentang Quran dan hadis Nabi. Karena ini ngambil dari situ, ada caranya, itu ada ilmunya, yang ada ilmunya, dan ini salah satu hadisnya. Ini salah satu majlis Nabi SAW, ya. Majlis Nabi SAW, ini salah satu contoh saja ya, saya cuma mungkin satu-satu saja per poinnya. Jadi Nabi menyampaikan tanpa mimpi. Kadang-kadang sahabat yang menceritakan mimpinya di majelis Nabi dan Nabi menafsirkannya, atau sahabat lain dengan seizin Nabi menafsirkan mimpi itu, atau kalau tidak ada sahabat yang bercerita, ya Nabi yang bercerita mimpinya. Kalau beliau bermimpi, sekalian beliau tafsirkan. Ya. Susah ya, kalau masih susah, masih belum ada ahli masalahnya ya. Ngeri Pak, jadi di Indonesia ada tafsir mimpi, apalagi kalau itu detik kres pasti itu. Nah itu, aduh itu susah yang tanggung jawab itu. Ya, baik. Nah ini Masya Allah, ketika Nabi, kenapa tadi istilah kabar gembira, sampai Nabi mengatakan, ketika kenabian telah putus, ya kan, bapaknya Rasul Muhammad sudah tidak ada wahyu lagi, maka yang tersisa al-mubasyirah itu, yang kabar gembira itu, yang kata Nabi itu adanya di ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Nah itu yang tersisa dari kenabian. Artinya sudah tidak ada lagi kenabian, tidak ada lagi wahyu, cuma itu yang tersisa. Jadi berarti Allah sering menyampaikan kabar gembira melalui mimpi seseorang. Makanya saya ini berharap ya, misalnya ada pakar mimpi satu orang aja. Ya, tapi ya betul-betul ahli dalam ukuran Islam, karena itu perlu dirujukan. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan tentang hal itu, solusi kadang-kadang datang dari situ. Ya tapi jangan salah paham ya, karena ini di Indonesia ini susah banget ini, gimana ya? Tipis antara sekte sesat ya, yang berbasis mimpi, kadang-kadang jadi ya. Jadi kamu harus dipahami secara syariat. Yang perlu diketahui juga, mimpi tidak pernah menjadi landasan syariat. Tidak pernah ada mimpi jadi landasan syariat. Syariat sudah sempurna. Tapi mimpi ini mengawal keharian-keharian kita yang tidak melanggar syariat ya, yang akan memberikan kabar gembira. Baik. Orang itu kadang-kadang cerita mimpi sebelum rapat kok. Bukan cuma subuh, mau rapat cerita mimpi. Pernah dengar kisahnya? Nabi SAW waktu itu kumpul militer, mending rapat biasa, rapat militer. Ya, rapat militer kok sempatnya itu panglima ngomong mimpi ya. Cuma Rasul, ini hebatnya Islam nih. Dahsyat ya. Karena pasukan sudah bergerak. Nabi dapat informasi dari Mekah bahwa pasukan Quraisy sudah bergerak menuju Madinah. Yang 3.000 orang dengan persenjataan lengkap mau gerbek Madinah. Nabi segera kumpul masyarakat rapat di Masjid Nabawi. Ini cara Nabi rapat. Ini enggak ada di rapat di tempat saya begini. Nabi SAW katakan, kata Nabi begini, saya pernah bermimpi. Dalam mimpi saya dari belum lama, mimpi saya kata Nabi, saya mimpi ya kan ada saya itu punya pedang kata Nabi. Pedang saya itu ada apa bahasa kita ya? Apa itu namanya? Kalau pecah itu apa namanya? Kalau bahasa pecah, kopal itu bahasa Jermannya kan? Bahasa Indonesia yang itu. Ya, itulah pecah. Paham ya teman-teman? Itu bahasa saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Ya, itu ya. Kemudian Nabi Rasul mengatakan bahkan kata Nabi aku melihat juga ada sapi disembelih di situ. Kemudian aku memasukkan tanganku di bajuku. Dalam mimpi itu aku lihat itu. Terus ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Ini mulai rapat nih, baru mulai rapat. Kata Nabi, mimpi itu tafsirnya adalah lebih baik kita ini ada di dalam kota Madinah saja. Sedangkan aku masukkan tanganku di perlindungan baju itu, kita masuk di dalam kota Madinah saja. Karena di perang ini pun nanti ada beberapa sahabatku yang akan meninggal dan syahid. Bahkan ada dari keluarga dekatku yang akan syahid. Gitu? Dan itu perang Uhud. Tapi hasil rapat, namanya juga rapat, ini juga hebatnya pemimpin ya, dan ini juga hebatnya sahabat. Kenapa? Ya sahabat Nabi SAW, walaupun Nabi sudah seperti itu, mereka tidak kemudian, wah itu bos dengan ini ya, tolong pahamilah ya kan? Enggak gitu. Karena kalau dibuka rapat, semua boleh bicara. Dan terbukti Nabi sudah mimpi begitu. Nabi sudah menjelaskan tafsirnya. Artinya lebih baik kita bertahan di kota Madinah. Kita perang-perang kota saja. Ya kan? Tapi ternyata Nabi kalah di dalam rapat. Ya, pendapat yang kuat ternyata tidak di kota ya Rasulullah. Kita jemput musuh di mana dia. Nah, ketemunya di Uhud. Begitu dia. Ya, hebatnya Nabi dan sahabat. Ya kan? Nabi sudah sampaikan. Bos pengen apa? Kalau gitu ya. Tapi dia kan tidak. Selama Anda buka, kami boleh bicara. Nah, hebat. Gimana? Ketimuran kita hilangkan sementara ya. Ini ada ketimuran yang ada yang susah. Masa, Bapak ingin sesuatu. Ya kan? Dan Rasul sudah sampaikan loh terus terang. Betul kan? Mimpiku begini artinya begini. Tapi asal masih dibuka. Boleh dong kita berpendapat di Rasulullah. Maka berpendapat sahabat dengan adab yang tinggi. Buka dengan mimpi ya. Mimpi panglima. Saya tidak tahu kalau pernah ada di negeri mana ada panglima bermimpi diceritakan kemudian jadi mengawali rapat ya. Ya, dari kalau rapat marketing terus ketuanya mungkin ya, kemudian ada mimpi ya, itu mungkin menarik juga ya. Baik, subuh hari tapi bercerita ini ada beberapa kisah yang tentang mimpi Nabi dan mimpi sahabat di majlis itu. Nabi Rasulullah mungkin dari Abdullah bin Abbas mengatakan man ro'a minkum ru'yan falyaqul a'bur a'bur halahu, siapa yang semalam bermimpi di antara kalian, sampaikan ceritanya, saya tafsirkan, kata Nabi mimpinya. Ya, ada seorang berkata, ya Rasulullah, ini perhatikan mimpinya. Ini alaila fil manam yadhullah tantifus sam wal asr. Semalam itu saya bermimpi di tidur di Rasulullah, ada naungan awan begitu. Awan itu kemudian netes, tapi netesnya bukan air. Netes itu minyak samin dan madu. Netes. Fa'arna setekan fa'funa min hadiah ini. Terus akhirnya orang-orang pada begini nampung pakai tangannya di kampung itu. Fa'l-mustafil wa'l-mustafil. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Wa'al-sababan wa'asinan. Terus saya lihat ada tali. Ya, ada tali dari atas itu. Minas jama ila al-ar, dari langit sampai menjulur ke bumi tali itu. Fa'arau ka'ahad jamihi fa'alau. Kemudian aku lihat engkau ya Rasulullah pegang tali itu terus engkau naik ke atas. Summa akhadatihi rajul min ba'di fa'ala. Kemudian datang lagi orang berikutnya setelah engkau pegang tali naik orang itu. Summa akhadatihi rajul akhar fa'ala. Datang orang yang berikutnya lagi pegang tali naik lagi. Summa akhadatihi rajul akhar fanqata'a bih. Datang orang berikutnya pegang tali putus talinya. Putus talinya. Cuma usilalah fa'ala. Terus gak lama talinya disambung lagi, bersambung lagi ke tali itu. Eh, orang itu naik ke atas. Apa artinya? Ini yang ya itu. Jadi kita lihat hasilnya. Qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar ada. Ya Rasulullah, biar dianta wallahi la tada'anni fala a'burna. Ya Rasulullah, biarkan saya yang menafsirkannya. Ya. Sekali waktu bukan Nabi menafsirkan sahabat, tapi dengan supervisi Nabi. Ya, ya. Supaya kalau salah benar Nabi luruskan nanti. Kalau Rasulullah salah, kalau iburlah, kata Nabi saya, tafsirkan ini. Ya. Abu Bakar mengatakan, Ammadullah fadunnatul Islam. Yang dimaksud dengan awan, naungan awan itu adalah naungan Islam. Itu Islam ya Rasulullah. Wa amal ladzi yaqtif min as-samni wal 'asal fal Qur'an halawatuhu wa linuhu. Adapun yang menetes minyak samin dan madu itu Qur'an. Manisnya dan kelembutan Qur'an. Itu Qur'an. Wa amma ma yatakaffafu an-nas min dzalika fal mustaqir min al-Qur'an wal mustaqir. Adapun manusia yang menengadahkan tangannya, apa artinya? Membaca. Tadi gimana ceritanya? Ya artinya manusia itu ada yang ilmu Qur'annya banyak, ada yang ilmu Qur'annya sedikit. Dapat yang lebih banyak, ada yang dapat sedikit. Wa amastabul wasil minas sana ilal arfal haqqul ladhi anta alih. Adapun tali yang menjulur dari langit ke bumi, itu adalah kebenaran yang kau bawa. Tali kebenaran yang kau bawa. Takhul bihi fayu'lika Allah lih. Kemudian kau pegang, maka Allah memuliakan meninggikanmu dengan al-haq itu. Tumma ya'khudh bihi rajul min ba'dika fa ya'ludih. Kemudian nanti akan ada orang datang setelahmu. Di setelahmu nanti akan ada orang yang datang berpegang juga pada tali kebenaranmu itu, maka juga Allah muliakan, Allah tinggikan. Tumma ya'khudh bihi rajul akhar fa ya'ludih. Datang orang berikutnya begitu juga, pegang, dimuliakan, ditinggikan. Tumma ya'khudh bihi rajul akhar fa yanqati'. Kemudian ada yang berikutnya pegang tali putus talinya. Tali kebenaran itu sempat putus gitu ya, kemudian bersambung lagi, baru kemudian dimuliakan. Itu tafsir Abu Bakar. Fa'akhirni ya Rasulullah, bila di'anta asabta al-akhtat. Gitu ya, sampaikan ya Rasulullah, yang aku sampaikan benar apa salah. Rasul jawab, asabta ba'atan wa'akhtat ba'atan. Karena nanti engkau benar sebagian, salah sebagian. Jadi majlis-majlisnya Masya Allah ya. Ada orang mimpi, ada tafsirnya, yang menafsirkan sahabat, Nabi yang mengajari, banyak sekali ilmu ya. Nabi yang mengajari, semua sahabat belajar termasuk sahabat gembira yang disampaikan. Sayangnya hadis berhenti sampai di sini, tidak disampaikan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ya. Ya di sana hadis berhenti sampai sini karena hadis sampai mengatakan qala wallahi ya Rasulullah la tuhaddithani mal ladzi akhtat. Jadi Allah ya Rasulullah, sampaikan pada saya di mana salah saya. Nabi hanya mengatakan, datuk sih, jangan kau sampai sumpah Abu Bakar, ya, kau sampai sumpah. Baik, ini nanti dibahas di para ulama di dalam kitab-kitab hadis mereka tentang pembahasan mimpi. Ini hanya salah satu mimpi, hanya salah satu mimpi yang dilihat oleh Rasul dan para sahabat disampaikan di pagi Nabi SAW. Menertawakan masa lalu jahiliyah. Nah, ini poin ketujuh. Kadang-kadang majelis Nabi itu majelis tertawa. Ini juga menjadi pembahasan ya, bahwa sebenarnya majelis Nabi itu ada adab. Adab yang sangat tinggi. Sampai majelis Nabi itu sahabat gak berani gerak kalau sedang Nabi sedang bicara. Sampai diungkap bahwa seakan ada burung-burung di atas kepala-kepala para sahabat. Kalau itu ada burung, burung kalau nangkring di sini, itu kalau gerak terbang burungnya. Kalau burung nangkring di semua kepala sahabat, seakan seperti itu hanya sahabat gak ada gerak kecil, gak patuh semua. Ya, patung semua. Kalau Nabi sedang bicara, itu majelis Nabi. Maka dari itu majelis Nabi secara umum itu gak ada yang cengengesan. Ya, majelis cengengesan kan di kita. Dan itu majelis ilmu yang paling disukai di negeri ini. Ya, kalau gak lucu gak nih, dia harus lucu. Jadi bukan majelis Nabi, gak salah. Majelis Nabi itu penuh wibawa, pancaran cahaya, keikhlasannya, ilmu, semua diam, senyap. Itu majelis ilmu Nabi SAW. Tapi bukan dilarang untuk tertawa. Karena sekali waktu ini sekali waktu. Sekali waktu ada di majelis Nabi SAW. Ya, sekali waktu Nabi tertawa dengan sahabat di majelis itu. Kalau mau lucu ya, tertawa. Gitu ya. Apa yang ditertawakan kalau ini majelis subuh ini dalam hadis riwayat Muslim adalah majelis menertawakan masa lalu jahiliyah mereka masing-masing. Al-Simak bin Harb qala qultu li Jabir bin Samurah, kata Simak bin Harb, aku berkata kepada Jabir bin Samurah, aku tentu jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, apakah kamu pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Jabir, na'am katsira. Kata Jabir, ya, sering saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh hatta tatla' asy-syams. Kata Jabir, Nabi tidak berdiri dari tempat duduk sholatnya itu sampai waktu telah subuh sampai terbit matahari. Aida fala'at qam wa kan yatahaddatsu. Kalau sudah selesai, sudah terbit matahari, baru Nabi pergi. Wa kan yatahaddatsu. Kadang-kadang sahabat itu, kata Jabir, ngobrol berbicara, fa ya'khudzul bi amri jahiliyah. Mereka membicarakan tentang jahiliyah, masa lalu jahiliyah mereka. Fa yadhakun, mereka tertawa-tawa. Wa tabassam sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul senyum-senyum. Karena Nabi tertawanya senyum ya. Nah, sahabat tertawa-tawa. Di antara yang diungkap ini oleh Muslim, hadis riwayat Muslim, yang di antara yang diungkap oleh para ulama dalam riwayat yang lain tentang pembicaraan jahiliyah adalah ada seseorang yang berkata, berkatanya begini, tidak ada orang yang ketika menyembah Tuhan patung itu, Tuhan patung itu, yang mendapatkan manfaat dari Tuhan yang melebihi Tuhan saya. Tuhan saya itu manfaat, memberi manfaat ke saya luar biasa. Orang-orang mulai heran, waduh ini orang ngomongin itu. Ini keistimewaan Tuhan patung masa lalu kan. Kemudian saya bercerita, saya itu pernah membuat Tuhan patung saya itu, Tuhan saya itu patung saya buat dari makanan. Ya, saya buat dari makanan. Begitu musim paceklik tiba, gak ada makanan. Nah, Tuhannya dipotong sedikit-sedikit dan diambil sedikit. Tuhan mohon maaf nih ya kan, makan tangannya, terbuntung palanya, poin dimakan sama makanan itu. Sehingga dia bilang, tidak ada orang yang dapat manfaat dari Tuhannya melebihi saya. Ini Tuhan manfaat sekali buat saya ya, bisa saya makan tuh Tuhan ya. Tawa sahabat. Saya yang lain lagi bercerita, adapun saya Rasulullah ya kan, saya ini Rasulullah datang kepadamu masuk Islam itu setelah melihat saya di rumah punya dua Tuhan, ada patung saya dua. Itu yang saya sembah-sembah kan, saya minta pertolongan. Suatu hari saya melihat itu Tuhan saya dinaiki musang kepalanya, dikencingi musang. Dan saya mikir, kok Tuhan kepala dikencingi sama musang ya kan. Kemudian aku pun datang kepadamu masuk Islam. Jadi memang gitu teman-teman, orang itu masya Allah dapat hidayah itu jalannya macam-macam. Nah, kalau aku sudah muslim, kita muslim, syukuri ya. Kita syukuri kemudian Masya Allah. Betul? Jadi, nah, ini ceritanya satu catatan penting. Itu hadis Nabi SAW tentang bicarakan jahiliyah. Nabi mengatakan ada orang yang disebut al-mujahirun. Al-mujahirun adalah orang-orang yang melakukan dosa di malam hari, ini istilah Nabi ya. Artinya di malam hari itu artinya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Allah tutupi itu, tidak diketahui aibnya oleh makhluk, oleh hamba. Tapi malah dia sendiri yang membuka, dia sendiri yang cerita tentang dosa itu pada orang lain. Maka kata Nabi ini namanya al-mujahirun. Al-mujahirun itu kata Nabi, jangankan masuk surga, mencium aroma surga pun tidak. Ya, ini bedakan dengan ini. Apa bedanya? Berarti yang tadi itu memang dia ingin membongkar aibnya sendiri, bahkan dia ingin membanggakan dosanya di hadapan semua orang. Kalau ini bicara masalah jahiliyah juga kan, tetapi justru ingin menertawakan betapa bodohnya kita dengan jahiliyah di masa lalu itu. Kalau yang tadi bangga, kalau ini ingin menertawakan betapa bodohnya sekaligus muncul rasa syukur atas hidayah yang sekarang kita terima. Dan di majlis Nabi SAW sekali waktu mensyukuri hidayah dengan jalan membicarakan. Berarti sekali waktu juga nanti tidak menyampaikan materi, tidak menasihati, ngobrolnya sabar. Didengarkan oleh Nabi, Nabi dengarkan, tertawa, Nabi tersenyum. Indahnya majlis Nabi tidak selalu harus menonton Nabi yang menyampaikan. Baik. Kadang-kadang berbagi baik bujangga. Ya, berbagi baik bujangga dan kata Jabir bin Samurah jalas ke Nabi SAW akhtar mimpi anti marah fakana ashabu yatana syaduna syia. Aku duduk bersama Nabi SAW lebih dari 100 kali dan para sahabatnya itu terkadang yatana syaduna syia, jadi mereka menasyidkan syair, membacakan puisi syair. Di mana dibaca puisi? Ya, pertama adalah orang Arab memang sangat suka dengan puisi. Jadi lisan mereka itu lisan pujangga, lahir gitu, itu sudah lahir jadi pujangga itu mereka. Ya, karena itu memang lisan Arab. Itulah mengapa Al-Quran itu kalau yang lebih bahasa Arab itu sastranya amat tinggi, sangat tinggi sastranya, melebihi sastra para pujangga itu. Dengan kebiasaan mereka, mereka sangat mengagumi dengan bahasa yang sangat rapi, baik, indah seperti bahasa baik para pujangga itu. Nah, itulah mengapa juga kita diajari sebenarnya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan bahwa alimu auladakum syi'r fa innahu yuhadzibun nufus. Ajarilah anakmu syair karena itu bisa melembutkan hati. Ya, syair penting, teman-teman ya. Jadi kalau sudah bisa bahasa Indonesia yang baik, karena ini bahasa kita ya, di bahasa kaum kita, kalau sudah bahasa Indonesia yang baik, ajari syair. Agar lembut jiwanya. Nanti gabungkan kalimat ini dengan surat Asy-Syu'ara yang mengingatkan ya hati-hati para penyair itu banyak orang sesat. Nah, lain lagi ceritanya. Tadi katanya melembutkan jiwa, ya kan? Sekarang di surat Asy-Syu'ara dikatakan pengikutnya penyair itu orang-orang yang sesat, orang yang bingung, orang-orang yang bicara tidak sesuai dengan perbuatan dan seterusnya. Di akhir-akhir surat Asy-Syu'ara. Artinya apa? Ya, ada frame yang tidak boleh dilanggar tentang masalah syair. Jadi syair itu penting sekali. Jadi saya cuma ingatkan, hati-hati teman-teman semua, berbahasa alay itu bukan bahasa kita sama sekali ya. Itu merusak bahasa. Dan merusak bahasa itu dilarang ya. Ini bahasa peradaban ini. Belajar bahasa itu Masya Allah. Jadi kalau anda berpikir hanya itu main-main Pak, subhanallah. Nabi SAW itu sampai mengatakan uti tu jawami al kalim. Aku ini oleh Allah dianugerahi rezeki berupa jawami kalim. Jawami kalim itu kalimat-kalimat yang keluar dari saya. Itu walaupun singkat tetapi isinya dalam dan padat. Ya, itu enggak semua orang bisa. Ya mungkin tadi kadang-kadang ngomong berpanjang waktu 3 menit kita ngomong. Ya di depan kita masih ngomong aja bingung orang ngomongnya apa dia tadi ngomong gak jelas-jelas kan. Sampai dia berkali-kali ngomong, kamu ngerti gak sih saya ngomong? Ya. Jadi itu bukan hal yang sederhana. Bicara singkat tapi padat. Dalam maknanya kalau direnungi orang, ini kalimat masya Allah dalam. Ya, itu jawabnya kalim. Nabi punya itu. Jadi jangan biasa merusak lisan Anda. Oke, okay? Jadi tidak sederhana kalimat bahasa itu tidak sederhana ya. Tolong perhatikan itu. Nah, syair itu untuk semua bahasa levelnya sedang tinggi. Di semua bahasa kan? Kan tidak semua orang yang berbahasa sampai pada tingkat penyair, betul ya? Kalau penyair itu pasti dia mempandai menyusun kalimatnya, dia memiliki kosakata yang amat banyak sehingga tidak monoton bahasanya. Kan kalau yang monoton kalau menulis tulisan gitu. Kemudian selanjutnya setelah itu pulang balik itu kalimatnya ya. Kan tidak cukup kosakatanya. Nah, maka bahasa itu masya Allah. Orang-orang besar dalam peradaban itu mesti bahasanya sangat bagus dan bahasanya tidak satu. Tidak satu bahasa. Jadi Anda punya anak-anak hati-hati ya, hati-hati. Ya, bahasa-bahasa yang apa tuh? Ya, yang banyak itu beredar itu tidak ada di bahasa anak kita. Tulisan anak kita enggak ada itu. Tidak ada bahasa itu ya. Baik, jadi Nabi sallallahu berpertukar syair dari kebiasaan di Arab kan. Kebiasaan di Arab itu karena gini. Kalau di kita mungkin soal agak susah karena tidak ada syair yang dirujukan. Kalau di Arab syair itu dirujukan. Dirujukan. Jadi dan itu terkenal dan mereka menghafal. Jadi syair-syair para penyair itu mereka hafal. Sehingga saling bertukar antara mereka. Bahkan dalam Islam ilmu itu disyairkan. Semua ilmu ada syairnya. Belajar ilmu fikih, aku belajar fikih ya. Pernah nggak tuh belajar fikih pakai syair? Belum pernah. Itu paling mudah. Belajar itu kalau pakai syair paling mudah. Karena oleh para penyair ilmuwan itu diringkas bahasanya ya. Kalau tuh belajar fikih kan gitu. Satu masalah saja ulama berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat. Satu pendapat dalilnya ada berapa banyak? Ya kan ini ada berapa pendapat? Habis itu diskusi tentang dalil masing-masing. Ini bantah, ini jawab lagi, bantah lagi, jawab lagi. Itu antum belajar 10 masalah saja dipusing itu. Tapi kalau pakai syair mudah. Diringkas hanya jadi beberapa bait syair. Itu di semua ilmu. Fikih, tafsir, hadis, mustalah hadis, usul fikih, semua ada ilmunya. Pakai syair. Orang-orang itu bertukar syair. Belajar duduk ini mereka saling hafal. Nanti kalau ada satu bersyair, satu melanjutkan syair itu, kadang-kadang mereka lompat kepada syair yang lain yang semisal atau menjawab syair itu dengan syair yang lain. Kalau di kita mungkin tidak ada ya, karena di kita syair bukan sebuah lanjutan ya. Sehingga buat kita juga tidak penting menghafal syairnya Khairul Anwar namanya atau syairnya siapa lagi itu. Ya, jadi rasanya kan tidak menjadi kebiasaan. Ya, jadi syair. Dan Rasulullah SAW ternyata pagi hari itu untuk melembutkan jiwa, salah satunya menyampaikan syair. Tapi tentu kalau di majelis nanti syair itu difilter. Dan karena juga ada syair-syair jahiliyah itu yang isinya juga corok-corok ada, ya, yang kotor-kotor ada. Atau syair-syair yang tidak ada gunanya, ya. Atau syair-syair yang kemaksiatan dipuji sampai indah banget. Ya, orang yang gemar dengan Homer itu Homer dipuji sampai Homer itu bagi minuman surgawi lah gitu. Nah, itu tentu tidak masuk di majelis nanti. Di filter hanya hal yang mulia dan yang baik. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari di majelis seperti ini, Nabi mengatakan bahwa perkataan yang benar adalah yang disampaikan oleh Labib. Ketika Labib mengatakan bahwa ala kullu syai'in ma khalaqallahu batilu, ya, ketahuilah bahwa segala hal selain Allah itu tidak ada maknanya. Ya. Jadi ini kalimat Nabi Muhammad ini kalimat terpacari. Ya, kalimat ini jadi ada nilai tauhidnya dan seterusnya. Ada 9 dan dialog kisah sukses sahabat juga. Ya. Ini hadisnya sudah tidak sering kita dengar. Mudharab alim sepakati Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal inda salatil wada. Rasulullah pernah berkata pada Bilal pada waktu salat subuh, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfa'atan. Wahai Bilal, sampaikan padaku, kata Rasul, amal apa yang paling kau harapkan bisa memberimu manfaat nanti di akhir nanti. Ya, amal dalam Islam yang paling memberi manfaat untuk kamu. Amal apa yang paling kau harapkan? Dari semua amal itu kan kamu tahu nih, ya. amal apa yang amal unggulan. Fa'inni sami'tul layla hashfan 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar semalam, mendengar suara sendalmu sudah sampai di surga. Bilalnya masih hidup, sendalnya sudah suaranya dan kedengaran di surga. Semalam aku dengar kata Nabi Rasul. Tentu Nabi diperdengarkan Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah hal ini, kan hal yang baik. Si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku sudah mendengar suara kedua sendal kedengaran di aku dan itu sudah dari surga. Maka mesti ada amal yang istimewa yang kau lakukan, sampaikan ke kita. Ya, sampaikan ke kita apa itu amal itu, Masya Allah. Ya. Qala Bilal, Bilal berkata, man amiltu amalan fil Islam ajma'in dimanfaatkan. Tidak ada amal yang paling saya harapkan pahalanya besar, manfaatnya besar bagi saya kecuali ini, ini pahala ini amalnya yang saya sampaikan ya Rasulullah. Min anni la tatahhartu wuran taman fi sa'ah min lailin aw wala nahar illa sallaitu bidzalika tuhur man kataballahu li an usalli. Setiap saya bersuci dengan bersuci yang sempurna, wudu ya, wudu yang sempurna wudu saya, baik itu di waktu malam atau di waktu siang, maka saya sholat, saya sholat dengan wudu itu ya, saya sholat setelah wudu itu, ini yang saya jaga ya Rasulullah ya. Ini artinya bahwa ada sholat sunnah yang dilakukan oleh Bilal dan disaksikan oleh Nabi, dan Nabi diamkan, Nabi diamkan, artinya ini sesuatu yang diizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat setelah selesai wudu, dan dia dijaga. Apa sih mungkinnya gitu ya? Dan ini kan sebenarnya selalu inilah kenapa Nabi memuji amal yang sedikit tapi rutin. Ini di sini kuncinya, amal yang sedikit tapi rutin. Bisa jadi tidak banyak amal sunnah yang dilakukan, tetapi itu yang dirutinkan. Jadi makanya yuk kita pilih amal apa yang kita mau rutinkan. Nah, jadi pagi ini Nabi SAW bercerita, bertanya kepada Bilal, Bilal yang menyampaikan. Jadi materi ini Bilal yang menyampaikan, menjadi pelajaran tentang suksesnya Bilal bisa menjadi ahli surga. Ternyata dengan amal sunnah yang kecil, sedikit, tetapi dirutinkan. 10. Menyampaikan wahyu malam. Kadang-kadang wahyu malam turun wahyu itu kadang-kadang malam hari. Walaupun wahyu itu kebanyakan turun siang hari. Ya, karena waktu aktivitas Nabi siang hari lebih banyak daripada malam hari. Ya, dan itu adalah yang itu yang benar. Ya, kalau malam hari banyak aktivitasnya itu salah. Karena Allah menjadikan malam sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Itu konsep Quran. Allah yang menciptakan kita itu konsep malam siangnya. Konsep umumnya malam sebagai libas, sebagai pakaian, selimut kalian, nahar siang sebagai ma'ash. Ya, kalau ini libas, ini ma'ash. Ma'ash artinya mencari kehidupan. Maka wahyu pun oleh para ulama dihitung, wahyu yang turun ke Nabi lebih banyak pada siang hari, walaupun ada yang turun di malam hari. Nah, ada wahyu turun malam hari. Seperti ini contohnya. Ini contohnya, wahyu ini turun ketika sepertiga malam terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di sepertiga malam itu, dan malam itu malam ketika Nabi berada di istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Karenanya yang nanti berdialog antara Ummu Salamah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Ka'ab, Sami bin Ka'ab bin Malik, aku pernah mendengar Ka'ab bin Malik, ya, kata Abdullah, berkata, yuhadith hina takhallafa an Tabuk. Ka'ab bin Malik itu kan pernah dihukum Nabi gara-gara tidak ikut perang Tabuk ya. Nah, ini ceritanya Ka'ab bin Malik. Wa nahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Kata Ka'ab, Nabi melarang untuk berbicara dengan kami karena hukuman Rasul kepada Ka'ab dan dua sahabat yang lain adalah tidak diajak bicara oleh semua orang di kota itu. Ini hukuman menarik. Belum pernah coba di tempat saya. Belum pernah. Kalau dalam dihukum, itu gak mesti harus SD lah. Ya, itu sekali waktu gak diajak ngomong sama satu kantor. Ya. Ini satu kota mereka, tersiksa loh. Sangat tersiksa. Oh, itu lebih berat dari sekedar surat peringatan. Sangat berat. Bayangkan dia bicara dengan siapapun, gak semua berpaling dari mau pergi. Ya. Sampai kalau itu sampai nyoba. saya mau salam di hadapan Rasul, masa salam juga nggak dijawab. Assalamualaikum ya Rasulullah, nanti pergi. Ya, dilihat di mulut Nabi jawab, nggak kumat kami nggak jawab. Dilihat, tersiksa dia. Puluhan hari, 50 hari kena itu. Bagaimana taat dihukum oleh Nabi SAW gara-gara tidak ikut perang Tabuk. Wa'ati Rasulullah fa'usallim alaihi. Aku datangi Rasul, aku ucapkan salam kepada beliau. Fa'ulu binafsi hal haraka syafataini biraddi salam amla. Aku ucapkan salam, aku lirik. Lihat bibir Nabi kira-kira apa enggak ya jawab salam saya atau tidak. Jadi hatta kamulat khamsuna layla, sampai sempurna 50 hari. Hukuman berjalan 50 hari, coba bayangkan. Hukuman gak diajak ngomong saja, itu ya sederhana. Ya, dicuekin orang sekampung, kan? Ya, jalan kemana? Lu kayak orang lain, kan? Ya. Wa azana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina hina shallal fajr. Begitu hari ke-50 itu, sudah 50 hari kenal, maka Nabi menyampaikan kepada kami tentang Allah menerima taubat kami di sholat fajar, sholat subuh. Kenapa? Ini kalau ini hadis dari Bukhari. Di hadis yang lain yang menjelaskan lebih panjang adalah ketika Rasul di rumahnya Ummu Salamah, jadi itu jatah malamnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian turun wahyu di sepertiga malam bahwa Allah telah menerima pertobatan sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Kemudian Ummu Salamah diberitahu Nabi. Ummu Salamah ini ada wahyu turun, Allah sudah menerima. Ya sudah ya Rasulullah, sampaikan sekarang juga. Kan kabar gembira buat mereka yang sudah lama, 20-an hari, 40 hari mereka sudah dihukum. Sekarang juga, malam ini juga sampaikan. Seperti malam terakhir, kata Nabi jangan. Jangan sekarang, karena kalau sekarang nanti orang ramai-ramai kesini, kita tidak bisa istirahat lagi. Kenapa? Karena Nabi sedang dia mulai sepanjang malam. Dan nanti itu istirahatnya keadaan pertama itu. Jadi sudah menjelang nanti istirahat lagi. Nanti kalau orang ramai-ramai kesini, kita tidak bisa istirahat lagi. Ya, karena masih ada istirahat nanti. Ya. Saya ingin sampaikan juga bahwa Nabi SAW itu tidur 3 kali sehari. Ya. Yang pertama apa? Tidur yang kapan? Tidur siang dulu nanti. Yang pertama adalah tidur malam yang paling panjang itu. Kemudian yang kedua adalah tidur pas azan pertama itu. Ya kan? Kalau tidak sempat ya setelah azan kedua saat sebelum komat. Ya, bisa tidur tiduran. Ya, yang ketiga baru tidur siang. Ketiga itu mulai hidup nanti sosok. Ya, kalau tidur siang jam berapa nanti? Sebelum duhur. Ayo sholat besok pagi kita bicara. Ya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menerima pertobatan para sahabat di sholat subuh itu. Ya, sholat subuh itu kumpul sahabat seperti biasa. Kemudian Nabi menyampaikan semalam telah berwahyu yang menerima pertobatan sahabat-sahabat kita. Masya Allah. Kemudian begitulah, ya, dan para sahabat Nabi kemudian menerima kembali, ya, sahabat-sahabat yang telah dihukum itu, ya, menyalami, mengucapkan selamat dan seterusnya, ya, itu menyampaikan wahyu di malam hari. Sekali waktu ada peristiwa momentum yang kejadiannya yang seperti cuma sekali. Saya ingin sampaikan kadang-kadang ada momentum tertentu terjadi mendadak saja di pagi hari. Agak banyak saya bacakan hadisnya. Ini hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Dari Rawah bin Zubair bahwasanya Miswar bin Makhrama menyampaikan bahwa Amr bin Auf, dia adalah halif dari Bani Amir bin Lu'ay, dan dia menyaksikan perang Badar bersama Rasulullah SAW, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalian itu ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nanti saya minta tolong aku baca biografi Abu Ubaidah bin Jarrah yang lengkap. Mengapa? Ini saya sampaikan di kalimat ini, tolong dipikirkan betul. Kita ini sekarang sampai hari ini para ilmuwan, para ulama kita itu kalau baca biografinya Umar bin Khattab itu terkaku-kaku kita, ya kan? Gak habis loh, digali, ditulis oleh berbagai pakar, ahli ekonomi nulis ekonominya Umar, ya kan? Perekonomian di masa kepemimpinannya. Ahli militer, bicara negara-negara, kepemimpinan, bicarakan apa? itu orang subhanallah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelah aku maka Umar. Ya. Tapi aku perlu tahu. Orang yang paling dikagumi Umar adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, mau ditanya biografinya ya. Karena kita kagum Umar, Umar kagum Abu Ubaidah bin Jarrah. Makanya sebenarnya Umar itu sebenarnya dia sudah siap-siap menunjuk pengganti dia sebagai khalifah berikutnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hanya Abu Ubaidah Allah takdirkan meninggal sebelum Umar dalam peristiwa Taun Angwas yang ada di negeri Palestina di Syam saat itu, dan Abu Ubaidah pemimpin Syam yang juga termasuk meninggal di peristiwa itu. Jadi semua ini kan ya, di mana Abu Ubaidah dikagumi Umar itu kayak mana tuh orang. Suatu hari Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk pergi ke Bahrain, negeri Bahrain. Kemudian yati bi jizyatiha agar Abu Ubaidah mengambil jizyahnya Bahrain. Jizyah itu adalah upeti, ya, pajak yang harus dibayarkan orang-orang kafir yang dilindungi di negeri muslim. Itu namanya jizyah, bukan zakat ya, kalau muslim zakat. Jizyah itu orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir tinggal dilindungi di negeri muslim, maka mereka harus bayar jizyah tahunan. Wakana Rasulullah SAW huwa salah ahli Bahrain, karena Nabi sepakat dengan masyarakat Bahrain bahwa tadi Nabi melindungi masyarakat Bahrain, mereka belum mau pindah agama ke Islam, maka kemudian terjadi kesepakatan. Wa amara alaihi mulala ibn al-Hadrami, ya, Nabi menunjuk pemimpin di Bahrain itu namanya al-Ala ibn al-Hadrami, ini sahabat Nabi, ya, pemimpin Bahrain itu Ala ibn al-Hadrami. Kemudian pokok di mana Abu Ubaidah di Malin dan Bahrain, karena ada dibawa jizyah dari Bahrain itu, begitu pulang dari Bahrain, ya, membawa harta dari Bahrain. Fadzani Adil Ansar di Kutum Abi Ubaidah. Kemudian orang-orang Ansar begitu mendengar Abu Ubaidah datang membawa harta, ya, maka fawafaw salat al-fajri ma'a Rasulullah s.a.w. begitu mereka sholat subuh, sholat fajar bareng Nabi. Falamma sallallahu sallallahu alaihi wasallam insaraf bata'arratulah. Begitu selesai Nabi sholat, kan Nabi mau pergi, ternyata dicegat oleh sahabat-sahabat Ansar. Ya, kenapa dicegat? Kan selesai sholat subuh, Ansar dengar Abu Ubaidah datang dari Bahrain bawa uang banyak, ya. Begitu sholat subuh, Nabi sudah selesai mau pergi, dicegat oleh sahabat-sahabat Ansar. Kenapa dicegat? Fadabah sama Rasulullah s.a.w. Hina Allah, Nabi dicegat, Nabi senyum-senyum lihat mereka. Itu menjadi pemimpin orang yang paham. Ngerti kan? Belum juga yang kita lihat. Nah, gak apa-apa sih pemimpin yang kita lihat. Rasul belum ngomong sahabat belum bicara, cuma nyegat Nabi senyum. Nabi tahu. Lihat, komunikasi yang indah. Komunikasi itu gak pasti harus dengan kalimat. Ya, andai pemimpin dan anak buahnya komunikasi sudah bukan lagi dengan kata kadang-kadang, ya. Indah. Dan Nabi Alun Nukum Sanya Tumana Abu Ubaidah Adi Nabi Syahid Al-Bahrain. Saya duga kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dari Bahrain bawa harta. Ya, kalau aja ya Rasulullah. Mereka menjawab benar ya Rasulullah. Ah, itu masalahnya berarti kan. Itu masalahnya. Rasulullah paham. Qala barshiru wa amminu ma yasurukum. Kata Nabi, kabar gembira buat kalian, ya. Kalian boleh bergembira, bahkan kalian boleh berharap yang menyenangkan kalian. Boleh. Kalian boleh berharap. Tapi Nabi tidak Nabi marahi langsung kan? Ini juga bijak ya. Enggak begitu, Nabi enggak marahi kalian ini urusan duit aja datang. Enggak gitu. Nah, dia kalimat indah dari Nabi, kata Nabi arsyu wa amilu ma yasruku Nabi. Kabar gembira buat kalian, ya. Kalian bahkan boleh berharap. Masya Allah, ya kan boleh. Setelah itu baru nasihati oleh Nabi. Kan ya, benar ya. begitu orang dikasih harapan kan makin terbuka, alhamdulillah ya kan, ada jatah kita ya, baru nanti nasihati. Nasihati sebenarnya nyekek sebenarnya dengerin aja ya. Kan indah kan, dengerin dulu nasihat saya, gitu kan. Nanti kita bagi belakangan, jadi kalaupun diterima ya, diterima dengan hati yang benar ya. Fawallahi, ini nasihat tadi. Gitu kata Nabi, boleh kalian bergembira. Fawallahi, demi Allah. Mal faqru akhsha 'alaikum. Kalau miskin, saya tidak pernah takut. Saya tidak takut kalian miskin. Walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum. Tapi yang saya takut kalau Allah buka dunia di hadapan kalian. Jadi kalian kaya raya itu saya takut. Jadi kalau kalian miskin, saya tidak pernah takut kalian miskin. Enggak ada sahabat copot imannya gara-gara miskin, enggak ada. Nanti kalau lolos iman, ya gara-gara kaya, nah itu di luar sahabat banyak. Kalau sahabat tetap hebat ya. Kalau sahabat banyak, lepas imannya gara-gara itu. Jadi saya begini, kalau ada yang membahas, Pak miskin itu kan mendekatkan kefakiran, mendekatkan pada kekafiran, itu tidak salah. Tetapi ternyata Nabi pun mengatakan, kalau dibanding dengan kekayaan, kekayaan lebih bahaya daripada kemiskinan. Jadi tolong yang membahas kaya dan miskin, tolong yang seimbang. Tuhan seimbang. Terus dia apa? Kata Nabi, kama husitat alaman kana qablahu, sebagaimana dulu dunia juga pernah dihamparkan, dibuka selebar-lebarnya untuk umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka nanti efeknya kalian akan berlomba mencari dunia itu sebagaimana dulu orang sebelum kalian juga berlomba mendapatkan dunia. Watuhlikukum kama ahlakanhum. Maka kemudian dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana mereka dulu sebelum kalian juga dihancurkan oleh dunia. Ayah, jadi Nabi tidak mau umat hancur. Jadi menghancurkan itu lebih bahaya kekayaan daripada kemiskinan. Sama-sama bahaya, sama-sama bahaya. Ya, jadi saya jujur sedih kalau ada orang bahas cuma mencaci maki kemiskinan, ya. Tapi kekayaan tidak pernah caci maki, ya. Padahal sama-sama efeknya, dua-duanya ada manfaatnya, betul ya? Miskin ada keistimewaannya, kaya ada keistimewaannya, kebaikannya, ya. Tetapi juga dua-duanya ada bahayanya. Miskin ada bahayanya, kaya ada bahayanya. Tapi kalau disatukan, ditanyakan, mana yang lebih bahaya, Pak? Miskin atau kaya? Ini jawabannya. Nabi yang jawab, bukan? Nabi katakan, kalau miskin saya tidak takut, kalian miskin saya tidak pernah takut. Tapi yang saya takut, kalian akan hancur oleh kekayaan. Ini pagi-pagi ya, pagi-pagi Nabi sampaikan. Jadi kalau sudah ceramah ini ya kasih ya, itu jatah ya. Nabi ceramah itu, ceramah dari kasih juga ya. Kasih itu. Jadi Rasulullah SAW, ini, hal-hal ini disampaikan Nabi SAW, di akhir-akhir kehidupan Nabi. Karena Nabi SAW, setelah ini sahabat akan kaya-kaya. Pasti, orang itu kalau berjuang untuk Islam, ya angkat juga urusan sendiri harta. Bumi mau Allah serahkan ke orang-orang beriman. Ya, kalau tidak begitu juga, kaya itu sesuatu yang sederhana. Cuma yang Nabi tidak mau, ketika kaya, kaya justru rusak. Ya, berjuang bertahun-tahun dalam perjuangan. Setelah itu kaya jatuh. Memimpin besar jatuh. Ya, menjadi orang, menjadi seorang itu jatuh. Tidak boleh begitu. Maka Nabi siapkan di akhir-akhir kehidupan bagaimana bersikap ketika nanti kalian kaya. Jadi jangan hanya menyiapkan bagaimana saat miskin. Itu penting. Bagaimana miskin, iman tidak lepas, belum terpokok, itu penting. Sayang sekali ketika kita belum dapat materi pengajian, bagaimana kalau kita kaya. Makanya banyak kepleset waktu tanya tadi. Karena belum ngaji, belum selesai. Baru separuh keburu kaya. Oh ya, maka jangan kaya, terus semua jangan kaya sebelum selesai ngajinya. Nanti kepleset. Ya, tapi sudah ingatkan itu. Jadi selesaikan dulu ngajinya baru antum boleh kaya ya. Baik, kalau ini 11 poin Nabi SAW, apa yang dilakukan yang pernah terjadi di majelis Rasulullah SAW dari mulai selesai sholat subuh sampai terbit matahari, maka matahari pun terbit, tidak mulai naik, mulai terang, menyinari bumi, ya. Mulai hangat keadaannya. Tapi saya sudah sampaikan bahwa ternyata Rasul sudah lebih dahulu menghangatkan hati dan iman para sahabatnya pagi itu. Sebelum matahari muncul terbit pagi itu, Nabi sholat dua rakaat, ya, kemudian Nabi SAW meninggalkan majlisnya. Ini subuh ini ringkasan tadi, inilah subuh bercahaya, penuh warna dan rasa itu, dan subuh berikir yang penuh makna kepasrahan, subuh doa berharap pada yang maha menguasai halal, subuh nasihat menyentuh hati, membasahi kelopak mata, nangis sahabat karenanya, subuh kisah dengan pelajaran dan hikmah dalam kisah itu, subuh perhatian menanyakan teman perjuangan, jangan bertanya keadaan sahabat, apa keadaan mereka, subuh tafsir mimpi untuk merangkum kabar gembira yang diselipkan dan isinya adalah al-mubasyirat. Kemudian juga subuh kelucuan masa lalu jahiliyah untuk merasakan mahalnya hidayah hari ini yang kita miliki hari ini. Subuh pujangga rasa menguatkan iman, menghiasi akhlak dalam untaian indah kata. Subuh dialog dengan sahabat agar saling belajar bagaimana dia bisa meraih kebesaran, kehebatan. Subuh wahyu sebagai amanah risalah yang harus disampaikan. Dan yang terakhir adalah subuh momentum besar syarat dengan pelajaran yang berharga. Sudah sekali, bahkan Nabi Sosan, jadi majlis Nabi pagi itu indah, terisi, tidak monoton, ya variatif, penuh rasa, tidak, ya indahnya. Makanya jadi orang-orang itu. Ya, kapan kita coba ini? Ya, ini indah sekali. Berapa poin kita mau coba ini? Ya, masya Allah, petunjuk Nabi Sosan. Nah, baik, kalau sudah selesai itu kemana? Nabi SAW itu sudah selesai sholat dua rakaat. Jadi kan perintah Nabi kalau selesai mana jadi sholat dua rakaat, sholat dua rakaat. Itu Nabi sholat dua rakaat. Para ulama menyampaikan apakah sholat itu berarti sholat duha, karena namanya sholat suruh, sholat matahari terbit. Matahari terbit itu tidak boleh sholat kecuali keadaan ini, yang satu ini, karena berangkai dari subuh berjamaah terus tetap di situ sampai terbit matahari baru boleh sholat dua rakaat matahari terbit. Kalau tidak boleh sholat pas matahari terbit, gitu ya. Karena itu termasuk waktu yang dilarang oleh Nabi SAW kecuali pada rangkaian sholat ini. Kemudian ulama bahas apakah sholat syuruq itu berarti sholat duha. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wallahualam bahwa sholat syuruq pun bisa bernilai sebagai sholat duha. Ya, walaupun nanti sholat duha lagi boleh, ya boleh. Dan begitu Nabi SAW selesai semua kegiatan aktivitas ini, maka Nabi SAW pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumahnya. Nah, inilah baru nanti masuk waktu. Jadi nanti itu pulang ke rumahnya. Nah, pagi hari itu Nabi SAW itu menemui keluarganya. Jadi Nabi SAW membuka pagi dengan menemui semua istrinya. Diketuk satu persatu rumah istrinya. Ya. Nabi datang sebagai seorang suami terbaik yang ada di muka bumi ini. Di hadapan seorang wanita yang paling berbahagia mendapatkan suami seperti dia. Gitu? Datang sebagai seorang suami terbaik. Anda tahu suami terbaik di mana datangnya? Kalau masuk rumah? Ayo, begitu kira-kira. Sebenarnya aku bayangkan kepala itu lah kira-kira ya. Begitu suami terbaik itu. Masalah itu yang bisa dilaksanakan itu nanti kita lakukan ya, kita coba. Sebagai suami terbaik. Dan itu nanti dicontoh, ada pembahasannya. Ya, soal kita bahas. Bagaimana kita soal datang ke istrinya pagi hari itu, ditemui satu persatu. Kalau bertemu nanti ngapain, bertemu dengan istri-istrinya, gitu ya. Dan nanti menutup sore hari, jadi sehari itu, nanti menutup hari beliau di sore hari, itu juga kembali menemui istri satu-satu lagi. Selama Nabi di kota Madinah, itu Nabi lakukan. Nabi temui satu persatu istrinya, ya, masya Allah, Nabi ucapkan salam, Nabi berikan doa, Nabi senyum, Nabi sapa dengan indahnya, Nabi berikan sentuhan cinta beliau. Nah, seterusnya, ya, itu padahal istrinya tidak satu. Masa kita satu istri aja gak keurus? Tolong perhatikan itu. Masya Allah, betapa mahalnya. Nabi mengajari kita loh. Dia mengajari kita pagi dibuka dengan menemui istri, sore ditutup dengan menemui istri. Halo, ya. Ya, jadi boleh coba ya. ya kan tapi sama dulu lah ya. Sampai sore pun demikian, ya. Sore pun demikian. Cuma memang kalau istrinya tidak di rumah, yang disapa nggak tahu siapa di rumah misalnya. Suami pulang nggak disapa juga. Ya. Telepon ya, silakan telepon. Ya. Walaupun terbeda ya kan. Nah, telepon itu tidak bisa memindahkan cinta seutuhnya. Iya, karena teknologi telepon belum canggih ternyata. Ya, kan belum ada telepon yang mengindahkan aroma kan? Belum ada itu mahal itu. Ya, baik, ini terbitlah matahari dan Nabi telah menghadirkan kehangatan iman para sahabat dan semangat mereka. Kalau ini masuk waktu Tuhan Nabi SAW, ya, masuk waktu Tuhan Nabi SAW, kalau itu soalnya kita sambung besok aja. Besok soalnya kita sambung dan di akhir besok saya akan, kalau pun tidak sampai materinya, mungkin saya bisa ringkaskan dari sampai ketemu lagi ya, walaupun bisa asik-asikan. Ada trailer ini ya. Dan sunnah pulau-pulau Rasidin telah hapus. Dan gigit dengan gigitan kalian, nanti yang pegang yang kuat jangan lepaskan itu. Nabi setelah mengingatkan setiap hal yang diajar dan baru dalam agama ini adalah bid'ah dan setiap hal. Kita masuki waktu duha Nabi SAW. Jadi Nabi pulang dari rumahnya. Jadi karena waktu duha. Sebelumnya saya ingin sampaikan selama laporan tentang bahasan duha. Karena ini, kenapa harus dari sini? Karena Rasulullah SAW mengatur ya, waktunya sesuai aturan Quran, petunjuknya Quran. Kapan Nabi bangun? Ya, Quran yang menunjukkan waktunya, menunjukkan. Ini ada beberapa ayat tentang waktu duha. Yang pertama adalah kata waktu duha, demi duha, waktu duha. Sumpah ya, dalam ilmu Al-Qur'an kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu sangat agung dan perlu perhatian besar. Maka sumpah menunjukkan betapa pentingnya waktu duha. Atau wasyamsi wa duha, demi matahari di waktu duhanya. Ini lagi-lagi sumpah dan perlu menjadi perhatian buat mukmin tentang pentingnya matahari di waktu duha. Kalau sampai Allah bersumpah spesial tentang matahari di waktu duha, itu lebih spesial ya. Jangan-jangan nyaris kita nggak pernah kena matahari waktu duha ya, ya. Jangan-jangan kita nggak pernah kena matahari. Makanya pada Allah sampai harus bersumpah demi matahari di waktu duha. Matahari kan panjang sepanjang siang itu kan sampai terbenam. Kenapa harus spesial Allah bersumpah di waktu duha? Jadi ada hal yang spesial tentang matahari dan cahayanya di waktu Tuhan. Tidak ada di waktu yang lain. Gitu kan? Dan kita semua tahu sebagian ilmunya. Silakan dicari dan silakan diteliti ulang. Diteliti lagi oleh muslimin untuk mendapatkan apa keistimewaan sumpah ini. Qala maw'idukum yawman zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Ya ini waktu Musa tantangan sama Fir'aun. Kapan dia mau beradu? Nah, Musa berkata, waktu pertemuan kita, waktu janji pertemuan kita adalah yaumuz zina, hari raya, Wa ayyuh syawanna suduha, dan ketika orang berkumpul di waktu duha, di pertarungan, ya, waktu pertarungan antara hak dan batil dimulai, ya, kalau dimulai siang hari. Atau ayat berikutnya, wa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ataukah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada waktu duha, waktu bagi duha, wa hum yal'abun, dan mereka lagi bermain-main. Ya, ini sebenarnya menunjukkan betapa harusnya diwaspadai waktu duha. Ya, Allah bisa menurunkan hukumannya di waktu duha. Saya belum pernah membaca, mungkin perlu dikumpulkan begitu, tentang hukuman yang datang di waktu duha yang terjadi di sekeliling kita ini. Ya, dan Allah sudah ingatkan, apa orang merasa aman dengan di waktu duha mereka lagi bermain asik, sementara dan datang hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau duha kita lagi main atau lagi apa ya? Lagi kerja, betul ya? Lagi kantor tadi. Makanya Allah mengingatkan, asal kita melakukan aktivitas apapun yang tidak ada Allah di sana, tidak ada nilai akhirat di sana, ya, yang orang cuma murni mengejar dunianya, tidak pernah dikait dunia itu dengan Allah dan Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut Allah bermain-main, kan? Lagi main orang, ya? Lagi ini hanya permainan. Jadi salah satu waktu lalai, waktu duha, yaitu saat hukuman Allah hadir. Maka mari kita lihat bagaimana Nabi mengisi waktu duhanya. Dan kalau sudah diingatkan Allah, pertama pentingnya waktu duha, kemudian tadi betapa Allah sudah ingatkan hati-hati dengan waktu duha, ada juga waktu pertarungan antara Musa dan Fir'aun di waktu duha, ya, bahkan Allah bisa memberikan hukuman di waktu orang lalai di waktu duha. Baik, ini kalau masalah salah penting tentang salat duha, ya, tentu salah satu yang diajarkan dalam sunnah salat adalah duha, salat duha. Sekali lagi orang bisa salat duha, ya, dan salat duha bisa di masjid, bisa di rumahnya. Tapi perhatikan, ini ada beberapa yang diingatkan oleh Ibnu Umar tentang salat duha. Tadi saya bacakan, Mujahid qala, dari Mujahid berkata, dakhaltu ana wa Urwah ibn Zubair al-masjid. Aku masuk, kata Mujahid, bersama Urwah bin Zubair masuk ke dalam masjid. Faida Abdullah ibn Umar jalisun ila hujrati Aisyah. Kemudian aku melihat Abdullah bin Umar lagi duduk, ya, bersandar ke kamarnya Aisyah. Kebayang ya? Tiba-tiba di dalam raudhah, karena itu masjid, ya, di dalam raudhah nyender ke kamarnya Aisyah. Wanas yusalluna duha fil masjid. Kemudian terlihat orang-orang lagi pada sholat duha di masjid. Fasa'alnahu an sholatihim, maka kami, ya, Mujahid dan Urwah bertanya pada Abdullah bin Umar tentang sholat mereka yang rame-rame di masjid. Faqala, Abdullah bin Umar berkata, bid'ah. Ada yang aneh, ya, orang lagi masuk ke masjid sholat duha, makanya sholat duha. Begitu Mujahid dan Urwah bertanya pada Abdullah bin Umar, gimana menurut anda tentang sholat mereka ini? Kata Abdullah bin Umar, ini bid'ah. Kok sholat duha bid'ah? Apa ceritanya, gimana ceritanya? Ini perlu diingatkan buat kita semuanya. Sholat duha itu diperintah. Urwah bin Umar lebih tahu dari kita. Untuk berumah bersama Nabi itu hidup lebih tahu dari kita bahwa sholat duha itu keutamanya jelas. Kalau dia merupakan salah satu sholat sunnah, masya Allah, ya, sangat tahu dia. Tapi kenapa jawabannya tidak? Dan para ulama mengatakan menjelaskan dalam bab ini, dia penjelasan Imam Nawawi rahimahullah. Dia jawaban ini penjelasan Imam Nawawi dalam Al-Bin Has. Jadi, ya, jadi kalau anda membaca hadis apa, jangan cuma baca terjemahannya, ya, nanti kalau kemudian menyimpulkan terjemahan saya khawatir salah kayak begini coba, apa aku nggak bingung ini? Ya, jangan-jangan ada yang menyalahkan Abdullah bin Umar, mungkin dia nggak tahu, masya Allah, sholat duha aja nggak tahu, kita aja nggak belajar Islam bener tahu, apalagi Abdullah bin Umar yang duduk bersama Nabi, ahli ilmu, satu dari abadilah, dari empat Abdullah yang ahli ilmu di kalangan sahabat. Jangan-jangan kita bilang begitu, ya. Atau nanti ada yang bilang, wah ini mungkin pendapat pribadi, ya. Dia tahu. Maka supaya tidak kita menerjemahkan sesuai dengan kepala kita masing-masing, tanya kepada para ulama. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj, menjelaskan Sahih Muslim. Amma man sahha Ibn Umar. Adapun kalimat Ibn Umar yang sahih riwayatnya itu, annahu qala fi dhuha hiya bid'ah, bahwa waktu duha yang dia lihat itu dia mengatakan bid'ah. Fa mahmulun 'ala anna salataha fil masjid wa at-tadhahur biha kama kanu yaf'alunahu bid'ah. Maka bisa dimaknai bahwa salat duha di masjid kemudian terlihat beramai-ramai sholat di masjid seperti yang disaksikan oleh Abdullah bin Umar itu bid'ah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi dan para. Jadi kalau disebut bid'ah berarti tidak pernah dilakukan dari Nabi SAW. La anna aslaha fil buyut, li anna aslaha fil buyut wa nahriha madmum, atau yuqal qawluhu bil'an ay muwadhabah 'alayha ya nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yuwadhib 'alayha khashyat an tufrat wa hadha fi haqqi sallallahu alaihi wasallam faratabat istihbabul muhafadhah fi haqqiha la anna aslaha fil buyut wa nahwiha madhmum. Jadi bukan karena salat duha, salat sunnah ya, itu sebenarnya memang aslinya itu kan salat sunnah itu di mana? Di rumah. Aslinya di rumah, ya. Walaupun boleh dilaksanakan di masjid. Tapi ketika menjadi sebuah ritual yang selalu bersama di masjid, salat bersama-sama duha atau di masjid, ingatkan. Hati-hati, Anda sedang melaksanakan sebuah bid'ah. Bukan salat duha yang bid'ah. Maksudnya, tapi cara melaksanakannya yang jadi bid'ah. Nah, karena memang salah satu pembahasan di sholat di duha itu sholat duha ya. Atau kata Imam Nawawi bahwa yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar bid'ah adalah merutinkan sholat duha. Karena Nabi SAW tidak merutinkan sholat duha karena takut akan diwajibkannya sholat duha. Tapi ini adalah Nabi SAW. Adapun kita, kata Imam Nawawi, adapun kita itu ditetapkan sholat duha dan baik untuk dijaga terus dan dilaksanakan terus. Jadi kalau Nabi SAW itu tidak rutin melaksanakan duhanya. Ya tidak setiap saat, Nabi setiap hari sholat duha tidak. Karena Nabi khawatir duha menjadi wajib. Tapi kata Imam Nawawi, adapun kalau kita, karena tidak lagi turun syariat kan kita, maka boleh menjaga merutinkan sholat duha. Jadi pembahasan tentang Ibnu Umar buat mengingatkan tentang tata cara sholat duhanya. Orang-orang di masjid bersama-sama ya sudah diingatkan, hati-hati. Ya, jangan melaksanakan syariat sesuai dengan kepala kita masing-masing. Ada syariatnya, ada aturannya. Ditunjukkan oleh Nabi dan dijelaskan oleh para sahabat. Baik, ini tadi saya katakan, menyapa istrinya. Ya, jadi bayangkan ini kalimat Dr. Abdul Hamid Tulay. Bayangkan seorang istri yang membuka cahaya harinya dengan berbincang penuh kasih sayang dari suaminya di pagi hari. Ya, kali ini istrinya juga sedang mau mengawali harinya melaksanakan tugas rumah tangga yang juga segunung tugasnya. Ya, perempuan itu di rumah saja kerjanya nggak bisa disuruh. Makanya bingung kalau perempuan nggak pernah pulang ke rumah, itu bingung ya. Di rumah aja perempuan nggak bisa dikerjanya. Dengan pekerjaan yang seberat itu bagi seorang wanita, maka sapaan pagi hari dari seorang suami itu menjadi motor penggerak dan penyemangat yang luar biasa bagi istrinya. Beri sentuhan dia, ya, beri sapaan dia. Wa tufa'ala nisa'ihi yadkhul 'ala kulli wahidatin fi hujratiha yusallim 'alayhim wa yad'u lahum wa la yutilul muf. Ini kalimatnya Dr. Abdul Hamid Tulay. Dia mengatakan bahwa Nabi keliling ke semua istrinya, satu persatu dimasukinya. Nabi mengucapkan salam pada mereka, assalamualaikum, ya. Siapa? Sampaikan salam. Wa ja'alunahum, Nabi doakan, ya. Nabi mendoakan, nanti kita lihat kalimatnya. Nabi mendoakan. Wa la yutilul muf, tapi Nabi tidak berlama-lama. Jadi Nabi temui satu, tidak berlama-lama. Karena istrinya lebih dari satu, ya. atau istri satu paling aman sedikit ya. Cuma satu-satunya istri kan. Ini Nabi Hussein lebih dari satu, jadi tidak berlama-lama. Imam Nawawi rahimahullah, emang kita baca dulu hadisnya dari Juwairiyah. Juwairiyah adalah salah satu istri Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukrah hiya sholat subuh wa hiya fi masjidiha thumma raja' ba'da an adha wa hiya jalisah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pagi-pagi itu keluar ya, setelah ketika sholat subuh itu, sholat subuh Nabi keluar dari rumahnya Juwairiyah. Di Juwairiyah salah satu istrinya. Wa hiya fi masjidiha, Nabi waktu keluar untuk sholat subuh malam itu malamnya Juwairiyah. Nabi menginap di rumah Juwairiyah, kemudian sholat subuh Nabi akan keluar sholat di masjid gitu. Waktu Nabi keluar ke masjid, Juwairiyah itu sang istri lagi berada di musola di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya Juwairiyah ada tempat buat sholat. Di situ Juwairiyah sedang berada. Dalam keadaan sedang duduk Juwairiyah. Faqal mazil tu al halil lati faraktu alaiha. Mazid al-hal yang difaruktuki alaiha. Kala na'am. Begitu Nabi SAW selesai datang lagi pulang ke rumah Juwairiyah. Karena malamnya semalam malamnya Juwairiyah, maka siang itu milik Juwairiyah, maka Nabi pulang lagi ke rumah Juwairiyah itu. Kemudian begitu dilihat, ternyata Juwairiyah masih duduk yang sama, masih di tempat yang sama, di tempat sholatnya di dalam rumah. Maka kemudian Nabi bertanya, kamu masih tetap dalam posisi seperti ini sejak tadi saya tinggal? Ya, sejak tadi saya tinggal tadi, kan tadi saya subuh, saya balik masih begini keadaan, masih duduk. Kata Juwairiyah, orang, nah, iya ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, fadha faru wa lafid nasari wa tirmidhi wa ahmad, ala wa'alimu kalimat, lawa'adilna bihinna adalathun, au lawuzid bihinna wazanathun, yani bijami' masabah, subhanallah, azzaqawati, dan seterusnya. Kata Nabi, mau gak saya ajarkan kamu satu bacaan, kalimat-kalimat yang kalau ini ditimbang dengan sepanjang kamu duduk tadi itu ya, lebih berat kalimat-kalimat yang saya nilai ini, saya ajarkan ini dibanding sepanjang kamu duduk tadi itu. Apa? Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah adada khalqi ya, subhanallah maha suci Allah sejumlah makhluknya. Karena sama roh sebanyak 3 kali. Subhanallah zinata arsy. Maksudnya Allah seberat timbangan arsy-Nya. Salah sama roh 3 kali. Subhanallah ridha nafsi. Maksudnya Allah sesuai dengan keridhaan Allah, keridhaan jiwa, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah sama roh 3 kali. Subhanallah bidada kalimati. Maksudnya Allah sesuai dengan hitungan, sesuai dengan midat kalimat ya, tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya 3 kali. Ini hadis riwayat Ahmad bin Mili dan Ibnu Majah. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW ternyata bertemu dengan istrinya. Kalau bertemu sekali waktu mungkin ada pelajarannya. Betul ya? Sekali waktu tadi kalimatnya Nabi ucap salam, Nabi mendoakan yang baik, Nabi tidak berlama. Tapi sekali waktu ketika ada yang harus diajarkan, ada yang harus diluruskan, ya diajarkan dan diluruskan. Itu pentingnya suami ngajinya lebih banyak dari istrinya. Iya. Nah, kalau suaminya nggak sempat ya ngaji, kemudian udah kamu aja mak, nanti aku baca sama kamu. Nah itu anak agak aneh gitu ya. Agak aneh kalau itu anak. Ya iya. Karena kalau di sini coba ini yang ngajarin siapa? Suami. Emang suami yang ngajarin. Umar bin Khattab dari Kawandu nulis surat ke Kufah, ke kota Kufah, Irak. Waktu Umar jadi khalifah, apa kalimatnya? Umar perintahkan alimu nisa'akum surat an-nur, ajari istri-istri kalian surat an-nur. Ayo, ini perintah buat siapa? Suami. Ajari istri-istri kalian surat an-nur. Nah kalau suaminya gak tahu surat an-nur, bagaimana? Itu mengapa suami ngajinya harus lebih banyak, biar dia bisa ngajari istri-istrinya. Ya? Nah bukan istrinya suruh ngaji. Suami itu sibuknya cuek aja. Tidak, dalam Islam itu konsep terbalik. Kalau konsep terbalik, mana ada untuk menjumpai pohon belimbing itu atau pohon apapun yang akarnya di atas, buahnya di bawah. Ya, aneh tuh pohonnya kan? Dikerumunin orang, ada pohon mangga, akarnya di atas, buahnya di bawah. Kebalik, ya, pohonnya kebalik. Nah, untuk itulah maka jadi kita ubah ini. Kita ubah gimana caranya sih? Tidak perlu ukur kita masing-masing punya waktu itu sibukkan, jangan diukur. Saya selalu ingatkan hati-hati dengan anak-anak kita. Kalau belajar mereka sama dengan cara belajar kita, hasilnya begini sama kayak kita. Maka tidak boleh sama cara belajar mereka, cara hidup mereka, urutan hidup mereka tidak boleh sama. Ya. Nah, kita baca ini penjelasan Imam Nawawi lagi, penjelasan Imam Nawawi. Di hadhihi al-qita'ah fawaid minha annahu yustahab lil insan idza ata manzilahu an yusallim 'ala ra'atihi wa ahlihi. Dalam sepotong kisah tadi itu kata Imam Nawawi, ini cara beliau mengajarkan kita ya, menyimpulkan begini. Dianjurkan bagi siapapun yang masuk ke rumahnya, para laki-laki mengucapkan salam pada istrinya dan keluarganya. Ini adalah dari laksanakan yang baik ya. Masuk ucapkan salam pada istri, pada keluarganya. Wa hadza mimma yatakabbaru anhu katsir minal jahilin mutarafi'in. Ini banyak orang-orang yang bodoh yang tidak tahu tentang hal ini, sombong dan merasa enggak perlu ucap salam masuk ke rumahnya. Nah, ini kritik, makanya yang kritik. Enggak tahu siapa yang berkritik ini. Wa minha juga ada pelajaran lain dari sepenggal kisah itu, annahu idza sallama 'ala wahid qala salamun 'alaikum aw assalamu 'alaikum bi sifatil jam' qalu li yatanawalahu wa malakaihi wa minha su'al rajul ahlahu 'an halihi. Jadi beliau yang menjawab menyampaikan boleh-boleh saja kan kalau assalamualaikum dalam bahasa itu artinya untuk kalian semua. Bisa jadi padahal kita hanya bertemu dengan istri kita yang cuma satu orang kan. Kum, assalamualaikum itu antum kalian semua padahal cuma satu orang. Kata beliau boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja mengucapkan salam seperti itu. Wa minha su'al rajul ahlahu wa halihi. Juga ada pelajaran bahwa para suami itu bertanyalah tentang keadaan istrinya ya, tentang keadaan keluarga, tanyakan keadaan mereka ya kan, apa keadaannya ya kan, tanyakan yang penting, tanyakan istri apa keadaan kabarnya, apa keadaannya, tanyakan anak-anak apa kabarnya anak-anak ya kan. Dan sekali kita diajarkan Nabi SAW Farubarakana binafsir ma'a haja fatastahi an tabtadi'a biha. Karena kalau tidak ada tanya, kadang-kadang seorang wanita itu, istri Anda itu bisa jadi punya keperluan dalam dirinya, tapi dia malu untuk menyampaikannya, untuk memulai menyampaikan, membicarakan tentang keperluannya. Faida sa'alaha in basata bidzikri hajatiha. Kalau suami mulai bertanya apa kabarnya, dia mulai lapang hatinya dan dia mulai akan berani untuk menyebutkan keperluannya. Gitu? Di kadang-kadang malu kan, soalnya dia wanita masih punya adab malu gitu kan, nggak malu-malu ya, malu dia bertanya. Kadang-kadang dia bertanya malu, maka perlu untuk dibuka ya, dibuka dengan itu maka mudah-mudahan bisa dia bisa menyampaikan keinginannya. Wa minha annahu yustahab an yuqal li rajul aqil dukhuli kaifa halu. Demikian juga dianjurkan untuk seorang laki-laki suami begitu masuk ke dalam rumahnya, setelah dia mengucapkan salam dia mengatakan kaifa halu ya, apa kabarmu. Jadi nanti ketika peristiwa haditsul ihdi tuduhan dusta kepada Aisyah umum ini ya, itu selama sebulan Aisyah itu masya Allah tertuduh berbuat zina, berbuat keji, kemudian dia tertuduh. Ketika tertuduh itu kan Aisyah tidak tahu bahwa di luar beritanya orang membicarakan tentang dirinya, karena Aisyah sedang sakit sebulan itu. Dia pulang dari perjalanan jihad dengan itu sakit. Itu hikmah besar ya, bahwa Aisyah sakit, alhamdulillah sakit. Ya kalau tidak sakit, bayangkan dia dengar berita tentang dirinya, nah itu nggak bisa tidur sebulan. Bisa sakit betul di sini, karena betul. Karena di ujung menjelang Allah menurunkan ayat dalam surat An-Nur yang membebaskan Aisyah dari tuduhan dusta itu. Itu Aisyah benar-benar tidak bisa tidur beberapa hari. Bayangkan kalau sebulan dari awal dia dengar kan, kasihan, tidak bisa tidur sebulan. Maka ada hikmah sakit. Dan Aisyah sebenarnya merasa, walaupun dia tidak pernah tidak mendengar kali dalam rumah, dia merasa ada yang aneh tentang Rasul. Aku tahu kenapa aneh? Karena gini kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah kalau datang cuma nanya apa kabarmu Aisyah, itu tidak pernah Nabi. Karena Nabi kalau ketemu saya pagi hari itu, Nabi mesti banyak bicara, terkadang bercanda, menanyakan apa kabar, memberikan doa gitu. Banyak. Ya, banyak sekali. Nah, jadi untung istri kita bukan Aisyah. Kalau istri kita Aisyah itu Aisyah selalu janggal dalam hidupnya kan. Ini orang kok nanya cuma apa kabar tiap hari kira. Apalagi kalau gak bertanya apa kabar. Menurut Aisyah bertanya apa kabarmu saja itu heran. Ini bisa jadi aneh. Nabi gak biasa cuma mengecapkan satu kalimat apa kabarmu. Ya, itu tidak bicara dengan istri-istri. Baik, kemudian juga bertanya tentang adakah, apakah ada sesuatu. Ya, pagi-pagi ketemu di tadi di rumah istri Nabi itu. Ini contohnya dari bahasa An-Umi Atiyah. Qalat ba'ata ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syafin min as-sadaqah. Fa ba'athu ila Aisyah min hadhihi syai'. Kata Ummu Atiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Atiyah, Ummu Atiyah bukan istri Nabi ya. Kata Ummu Atiyah, Rasul pernah mengirimi saya kambing, daging kambing sedekah. Kemudian tabahan itu ila Aisyah min hadhi syai. Begitu Ummu Atiyah dapat daging kambing sedekah itu, terus oleh Ummu Atiyah dihadiahkan kepada Aisyah. Jadi muter ini dari Rasul ini sedekah dikirim ke Ummu Atiyah, dari Ummu Atiyah dihadiahkan kepada Aisyah. Qal Nabi SAW, Farah aja Rasulullah SAW ila Aisyah qal. Ketika Rasul datang kepada Aisyah, Rasul bertanya, hal indakum syai'. Apakah kamu punya sesuatu? Ya. Ya, nanti nanya apa sih? Makan. Makan. Apa sih susahnya nanti mengatakan ada makanan enggak? Betul? Tiap kalimat, Masya Allah. Kalimat pilihan, orang pilihan begini nih bahasa kita. Hal indakum syai'. Apa ada sesuatu kamu kalian miliki ya saling ya kemudian qalatlah kata Aisyah tidak ada ya Rasulullah illa anna Nusaybah itu Mu'athiyah tadi tapi Nusaybah Mu'athiyah ba'athat ilaina min asyati allati ba'athtu biha ilaiha tapi Mu'athiyah ngirim ke saya daging kambing cuma itu kan daging kambing sedekah yang kau kirim ke dia balik lagi ke kita kenapa Aisyah tahu bahwa Rasul tidak boleh makan harta sedekah itu masalahnya. Ini halal apa enggak? Maka Nabi mengatakan innaha qad balaghat mahillaha dan king kambing itu sudah sampai ke tempatnya. Ayo tafsirkan apa artinya? Apa maksudnya? Hah? Dan king kambing itu sudah sampai ke tempatnya. Apa maksudnya? Jelas, coba nih. Jelas tu bisa begini. Aisyah umur berapa untuk nikah sama Nabi? Iya kan? Punya bahasa dialog tingkat tinggi. Bagi kita yang susah memahaminya, ya bahasa itu menunjukkan ini bukan anak biasa. Usia memang masih belasan tahun, tetapi punya kecerdasan, cara komunikasi, kemampuan ilmu, ya. Jadi itu kan orang menikah kan itu, ya umur 30 tahun. Cara hidupnya kayak bocah. Bukan itu. Rumah tangga mesti masalah itu. Ya, ini bukan masalah umur. Bukan sekedar masalah usia. Karena nikah bukan sekedar masalah usia. Ya. Innaha qad balaghat mahillaha. Jadi itu sudah sampai ke tempatnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa daging itu kan kemarin sudah saya kirimkan ke Ummu Atiyah. Itu memang sedekah. Ketika niatnya sedekah sudah selesai. Ketika Ummu Atiyah menghadiahkan kepadamu, dia sudah bukan rupa sedekah lagi. Karena itu sudah berubah hadiah dari Ummu Atiyah, urusan sedekah sudah kemarin. Ketika sampai ke tempat tujuan, itu Ummu Atiyah. Itu maksudnya, itu artinya apa? Apa maksud Nabi? Sini, boleh saya makan. Itu maksudnya, gampang. Ya, bahasanya ya, bahasanya kan. Oh, generasi gak ada sih? Ya, begitu lah bahasanya. Tapi, apakah kalian punya sesuatu? Ya kan? Kemudian bercerita, ada, gak ada Rasulullah, tapi ada daging ini. Oh, itu sudah sampai ke tempatnya. Maksudnya, kok sini? Aisyah langsung paham, Aisyah siapkan, disuguhkan ke Rasulullah SAW. Indah nih, bahasa komunikasi Nabi istrinya. Kapan-kapan kita bahas tentang komunikasi Nabi dengan istrinya. Aina Aisyah. Kalau tadi ini kisah Ummu Atiyah tadi, kemudian kita lihat juga Aisyah berkata. Anak Aisyah qalat, Aisyah berkata, dakhala 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman. Ya, dakhala 'ali Rasulullah sallam yawman, suatu hari Rasul masuk ke rumah saya, kata Aisyah. Qala hal 'indakum syai? Sama pertanyaannya. Sama ya. Apakah kamu punya sesuatu? Qala faqultuna, tidak ya Rasulullah. Qala fa'inni sha'im. Ya, sudah saya puasa. Gampang ya? Maka saya selalu ingatkan hati-hati tentang sebuah kebiasaan baru yang jadi tren keluarga muslim hari ini, yang namanya wisata kuliner. Saya ingatkan betul, ini gak guyon kok ini. Ini bukan ada serius ya. Wisata kuliner itu bisa menghancurkan rumah tangga itu. Eh, betul, saya tunjukkan ini contoh hadisnya, buktinya. Karena kalau itu mendarah daging dalam tubuh anda, wajib wisata kuliner setiap minggu sekali, ya kan? Itu wajib kayak apel pagi gitu, setiap minggu sekali. Kalau wajib begitu, saya hanya khawatir satu poin. Ini kelihatan sederhana di awalnya, tapi ujungnya buruk. Bahwa akhirnya urusan makan minum menjadi urusan yang penting dalam hidup anda. Sampai harus menyita waktu, perjalanan jauh, berjam-jam, menikmati berbagai menu baru dengan cara makan yang juga super aneh yang baru ini. Saya hati. Padahal yang dicontohkan Rasul di keluarganya, sederhana urusan makan minum itu. Nabi nanya, ada sesuatu Aisyah? Enggak ada Rasul, ya sudah saya puasa. Sederhana. Nah saya khawatir, ujungnya adalah ketika makan itu menjadi sangat penting buat kita. Minum begitu penting buat kita, nanti kurang sedikit aja nggak mau kita di rumah. Ini sahaja apa kalau sebenarnya kalau mikir menyakitkan hati, subhanallah. Orang istri masak, mungkin ngambil peru masaknya kan, berdarah kepalanya masak, berlelah masak, subhanallah. Antum pulang mengeluarkan kalimat yang menyakitkan hati. Cuma, ada cuma kurang sambel, kurang apa? Ya Allah, kurang asin dikitnya gak sulit ya kan. Kenapa? Karena kebiasaan antum menjadi penikmat makanan mahal-mahal itu. Dan harus semua melakukan perjalanan kuliner. Saya tidak pernah mengharapkan kuliner, wisata kuliner tidak. Tidak lahan juga tidak. Cuma maksud saya agar jangan sampai itu jadi kebiasaan tertanam di antum, keluarga, bahkan anak-anak memahami itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi urusan makanan itu menjadi hal yang sangat rumit dalam keluarga. Mari kita sederhanakan. Ya, boleh kuliner silahkan ya, tapi mari kita sederhanakan urusan makan itu. Enggak ada yang enggak makan, sederhana aja. Ada yang kita makan ya kan, enggak enak kita nikmati aja. Nanti tidak pernah menghina makanan yang disuguhkan pada beliau gitu. Karena ini bapak-bapak, bu, maaf ibu, saya mau minta maaf, saya mewakili bapak-bapak, minta maaf dari ibu-ibu. Karena memang gini, kadang-kadang bapak-bapak ini kan orang-orang logis juga, pakai rasa dan lain-lain. Buat ibu-ibu makanan itu masya Allah, itu kehidupan dia. Dia masak dengan penuh cinta, dia masak, ya kan? Itu buku menu sampai gosong, kebakar, karena di samping ini kan, taruhnya kan belum bisa masak. Sudah segitunya perjuangan istri. Bahkan yang pun temannya jeng, itu kalau masak sayur rasa sebenarnya enak pakai apa itu? Dia sudah nyelepon, sudah SMS, sudah buka di Facebook, sudah buka di internet, Google sudah dibuka. Perjuangan apa? Dia hanya ingin menyuguhkan buat suami dan cinta. Begitu pulang juga suami ngomong tadi, ini saya pekolok sebenarnya. Anda bisa melihatkan, ya Allah, itu menyakitkan. Betul. Makanya itu nanti jadi kita. Mohon maaf ibu ya, mohon maaf. Ini kan bapak-bapak suka gak pakai rasa dan maksud saya ini kering. Makanya yuk kita sederhanakan makan minum itu supaya tadi kita tidak menyakiti hati istri-istri kita ini dengan kalimat yang mungkin buat anak-anak sederhana. Maksud mengajarkan ya? Kan gak ada isu. Kata nanti ini soal itu, saya puasa loh itu. Selesai ya. Suma marrobi ba'dadalikal yaw. Kemudian suatu hari Nabi SAW, suatu hari datang lagi ke rumah saya di hari yang lain. Waqtuh dia ilaiya his. Saya baru diberi hadiah his. His itu makanan, kalau itu orang tadi suka ada dia makanannya. Jadi dia sebenarnya korma, korma tapi dicampur jadi kayak tepung. Jadi cepung, tepung, gak korma lagi. Jadi dia aduknya macam-macam, jadi makan enak manis. Namanya his. Rahabat sunnah mu'min. Jadi saya diberi hadiah makanan itu. Terus makanan itu saya simpan. Saya simpan untuk Nabi enak, betul-betul. Dia yang berapa kan? Betul kan? buat wanita makanan itu spesial. Jadi tolong, ini saya juga belajar. Jadi kan juga buat saya makan itu nggak terlalu sederhana. Jadi hanya nggak makan juga nggak apa-apa gitu. Tapi subhanallah, ternyata kita harus belajar dari hadis-hadis seperti ini. Siswa Aisyah, Aisyah menyembunyikan, menyimpan his, dapat hadiah, dia simpan untuk siapa? Untuk suami yang nanti. Ya, ini istri bermasak seharian, suami datang, enggak makan ya. Ah udah tadi mah teman-teman di luar. Boleh tolong dicicipi sedikit, ya. Ini betul, buat wanita itu Masya Allah. Itu persembahan yang dini, kalau itu dipuji, dinilai Masya Allah, diterbang, ya kan? Diterbang dengan bahagianya. Beda, memang beda. Allah ciptakan perbuatan berbeda, makanya kita saling belajar memahami. Ini maksud contohkan. Ya Aisyah menyembunyikan pokok. Kemudian berkata, karena hibul hiz. Nah, lihat. Kenapa Aisyah menyembunyikan apa menyimpan hiz? Atau tahu kenapa? Ini kalimat Aisyah. Wa kana yuhibbul hiz. Karena Rasul itu sangat suka makanan ini. Dan ini kan? Istri itu ingin memberikan makanan yang paling disukai suaminya. Ayah ini senangnya peyek ya, ya. Ah, besok tak kurangin peyek. Ya, pokoknya dia Rasulullah. Aisyah berkata, kalau ini nanti nanya tentang ada punya sesuatu kan. Ya Rasulullah, inna hukum dia lana his. Ada yang Rasulullah makanan, kita diberi hadiah his. Fakobat tulah gambin. Ya kan? Maka saya simpan untukmu. Ini menunjukkan tahu pedulinya kepada dirimu ya. Kalau tadi datang di sini, coba buat dekatkan di sini makanannya di mana. Amalin ni kot asbah tua nasolim subhanallah. Dan itu cukup luar biasa ya. Sebenarnya pagi ini tadi aku udah niat puasa. Kan datang kan sudah habis subuh kan. Waktu Tuhan. Aku ini pagi ini sebenarnya puasa. Cuma karena istrinya dengan spesial menyimpankan makanan yang dicintai oleh suaminya, Nabi hormat ke istrinya. Sampai segitu, padahal masih puasa. Puasa sunnah itu ya, kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Ya kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunnah ya. Karena ada yang lebih penting, ya, membahagiakan keluarga, merekatkan hubungan suami istri wajib hukumnya. Maka kalau itu puasa sunnah bisa dikorbankan demi yang wajib. Maka kata Nabi saya, kau tasbah dua nasai, faragalamin, buka pun nanti, nanti makan, pada sudah niat puasa sunnah. Tuma kal inama matalu saumil mutatawwi, mithlu rajul yakhruju min malihi sadaqah, fa insya'a amdaha wa insya'a habasaha. Oh sebenarnya perumpamaan puasa sunnah itu seperti seseorang yang membawa hartanya untuk disedekahkan. Kalau dia mau sedekahkan enggak jadi enggak apa-apa. Ya, kalau dia mau sedekahkan enggak jadi enggak apa-apa. Jadi Nabi juga ingin mengajari supaya tidak rancu di kepala Aisyah, di kepala istrinya, maka Nabi kasih ilmunya kenapa saya harus berbuka puasa. Itu ini sarapan Nabi, ya. Saya kan sampai sarapan juga sih, sudah selesai. Besok kita makan siang misalnya. Hari ini kita telah mengawali hari seperti yang kita sampaikan semalam bahwa Rasulullah SAW mengawali harinya dengan sholat subuh berjamaah seperti kita melaksanakan hari ini. Kemudian nanti mengisi dengan berbagai macam hal, 11 poin yang kita bahas semalam. Hari ini kita mengisi hanya dengan beberapa poin. Nah, di antaranya adalah kajian, ya. Kalau mimpi saya tidak mengerti, saya bukan ahlinya. Ya, jadi saya tidak bertanya kantung tentang mimpi. Maka mari kita lihat setelah selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti pun kita selesai pas kurang lebih waktu syuruq matahari terbit dan disunahkan untuk melaksanakan sholat dua rakaat sebagaimana yang sudah kita bahas malam. Dan setelah itu terbit matahari, kemudian masuki waktu setelah terbit matahari, waktu duha, dan kita sudah melihat ada beberapa aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita lewati. Dari Nabi bertanya menyapa istrinya, bertanya tentang terus apakah ada sesuatu di waktu sarapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah selesai menyapa seluruh istrinya. Kalau ada makanan ya beliau makan, kalau tidak ada yang Nabi puasa. Sekali waktu Nabi berniat puasa, malah istrinya menyepuhi makanan dan Nabi SAW membatalkan puasa sunnahnya itu. Kemudian setelah itu Nabi kembali ke masjid. Nabi kembali ke masjid karena itu kantornya Nabi SAW. Jadi Nabi kembali ke masjid. Di masjidlah semua aktivitas majlis Nabi dilaksanakan. Dan tadi kita akan melihat bahwa di masjid itulah Nabi SAW melakukan banyak hal, bukan hanya kajian. Di antaranya adalah majlis Nabi SAW. Saya sampaikan beberapa hadis saja. Betapa menarik, sebagaimana disampaikan oleh Kana Salamah yataharra salata inda al-istawana allati inda al-mushaf. Salamah senang sekali sholat di dekat ustuwana. Ustuwana itu satu tiang yang ada di Masjid Nabawi. Indal mushaf, yang ada di samping mushaf. Dulu ada mushaf letakkan di situ. Fakultulah, maka aku bertanya, Yazid bertanya, ya Aba Muslim, araka tataharra salata inda hadhihi ustuwana. Mengapa saya lihat Anda semangat sekali sholat di samping tiang ini? Jawabannya, Salamah menjawab, Ra'aitu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yataharras salata indaha. Karena aku suka melihat Nabi sholat di sini. Ya, sekarang sudah ada tiangnya. Setelah saya sudah tidak ada, atau mungkin sebenarnya kalau kita lihat di Raudhah dan sekitarnya, teman-teman, itu ada tiang-tiang. Saya tidak tahu apakah di istuwana itu masih ada. Tuan yang dimaksud ini, tetapi itu adalah tempat yang Nabi kalau masuk ke masjid melakukan sholat, termasuk sholat ketika Nabi sholat tahiyatul masjid kan, mungkin Nabi sholat duha lagi, maka Nabi melihat, maka Nabi memilih tempat itu untuk melaksanakan sholat. Haqqaqalana ba'du masyaykhina, ini penjelasannya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Anahal mutawassithah fil rawdatil mukarramah. Masyaikh kami menyampaikan bahwa tiang yang dimaksud adanya di tengah rawdah. Nah, rawdah sekarang dengar tiangnya. Tengah. Di tengah rawdah. Wa annaha tu'raf bi istiwanatil muhajirin. Tiang ini disebut atau dikenal dengan tiangnya orang muhajirin. Ruwiya an Aisyah annaha kanat taqulu lau arafah an-nas laqarabu 'alayha bis-siham. Kalau orang tahu tentang tiang ini, maka mereka bahkan akan saling mengundi untuk gantian di situ salatnya. Wa innaha asaratha ila Ibnu Zubair fa kana yakfiru as-salata 'indaha. Dia dan thumma wajadtu dhalika fi tarikhil Madinah Ibnu Najjar. Wazada anna al-muhajirin min Quraisy kan yajtami'una 'indaha. Jadi kenapa disebut tiang muhajirin? Itu karena orang muhajirin kalau kumpul senangnya di situ. Nah, Mekah itu. Dia wadaka rukab lahu Muhammad Hasan di Abad Madinah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, keduanya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis baina dhahrai ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara para sahabatnya, fa yaji'ul gharib fa la yadri ayyuhum huwa hatta yas'al. Kalau datang orang yang asing, jadi orang baru datang ke Madinah, itu kalau masuk ke Masjid Nabawi suka tidak tahu yang mana Nabi. Secara wajah tidak tahu yang Nabi itu yang mana. Karena Nabi mumpul baul saja. Di Masjid Nabawi itu awalnya mumpul baul dengan sahabat. Fatahabna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naj'al lahu majlisan ya'rifuhu al-gharib idza ata. Maka kami minta ke Rasul agar Rasul mau kita buatkan satu tempat duduk yang khusus, yang kalau orang asing datang dia tahu yang mana nabinya yang duduk di tempat itu. Kalau fabanaina lahu dukanan limpin, maka kami buatkan satu tempat gitu, terbuat dari tanah gitu. Tempat duduk Nabi SAW terbuat dari tanah, ayat silah Nabi duduk. Fajalasa alaihi wa kunna najlis bi jambatai, Nabi duduk di situ. Kemudian kita duduk di jambatai, di kanan kirinya. Jadi majelis sahabat Nabi SAW itu, kalau Nabi duduk di satu tempat ini, maka kemudian di kanan kirinya kita adalah sahabat Nabi SAW. Wadakal nahwa hadal khabar faakbala rajul fadakala hayatan hatta salam min tarafis sima faqala assalamu alaika ya Muhammad fala faradda alaihi Nabi SAW. Kemudian Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW itu kalau sudah selesai sholat di tiang ustuwana muhajirin dari itu, nanti akan menggeser posisi duduknya itu duduk bersandar ke kamar Aisyah. Antum yang pernah ke Masjid Nabawi ingat ya, atau pernah lihat kabar Antara Utara setidaknya, bisa kebayang apa? Gimana menggambarkannya? Jadi begini, kalau saya sekarang sedang menghadap ke kiblat, sekarang ini saya menghadap ke kiblat, maka sebelah kiri saya adalah kamar Aisyah radhiyallahu anha yang sekarang jadi makam Nabi SAW, dan saya duduk di Rautah sekarang. Dan sebelah kanan saya adalah mimbar Nabi SAW. Kalau Nabi sudah sholat di tiang yang di tengah Rautah itu, Nabi akan bergeser duduk di kamar, di bersandar, jadi membelakangi, memunggungi kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini juga cara Nabi yang cerdas untuk mengajari istrinya. Karena kamar Aisyah itu segitu itu, pantas kalau Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang ilmunya paling banyak. Karena ternyata kalau Nabi mengajar itu kan sampai ilmunya ke Aisyah, karena itu kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan para wanita yang lain, termasuk istri Nabi yang lain. Dulu situ, dulu di dalam belakang itu, baru kemudian majelis sahabat nanti ada tergantung. Kadang-kadang majelis sahabat Nabi SAW itu kalau yang hadir sedang sedikit di waktu duha itu melingkar gitu duduknya. Kalau yang hadir sedang banyak, maka majelis dibuat tadi, dibuat dua baris. Jadi satu baris sebelah sini, satu baris sebelah sini. Yang tengah kosong, apa fungsinya? Fungsinya adalah kalau ada orang yang datang hanya ingin bertanya, dia langsung datang ke depan. Orang datang ke masjid, kemudian ingin tanya, maju dia ke depan, kemudian assalamualaikum Rasulullah, kemudian setelah itu dia bertanya sesuatu, terus pergi. Dan, nah di majelis inilah Nabi SAW banyak menyampaikan ilmu di majelis duha itu. Ini majelis panjang, di majelis ilmu yang paling panjang adalah majelis duha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibandingkan nanti majelis-majelis yang lain. Bila majelis ilmu Nabi yang paling panjang, nanti baru selesai menjelang zuhur. Tapi di waktu duha pun itu juga tidak semuanya majelis ilmu, dan majelis ilmu juga macam-macam. Tidak monoton ngajar begini. Ya, ada berbagai macam. Mari kita lihat beberapa. Seperti hadis dari Ibn Umar yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hujrati Aisyah, tadi saya katakan. Bahwa kata Ibn Umar, saya mendengar Rasulullah SAW di sisi kamar yang Aisyah tadi itu. Yaqulu yunsad likulli ghadir liwa yaumil qiyam, liwa yaumil qiyam, wa la ghadrah a'zam min ghadrati Imam Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi, telah dari kiamat akan ditancapkan satu bendera. Jadi satu bendera khusus untuk seorang pengkhianat. Jadi setiap pengkhianat itu di belakangnya ada benderanya. Jadi makanya dari kiamat gampang kalau aku mau mengenali siapa pengkhianat kita dulu di dunia itu gampang. Nanti akan kelihatan kok benderanya. Itu khusus benderanya. Ya. Wala ghadrah a'zam min ghadrati Imam Ahmad. Tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dibandingkan pengkhianatan pemimpin umum, pemimpin publik. Pengkhianatan terbesar, pemimpin publik berkhianat, itu besok ada benderanya. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya pembahasan-pembahasan ilmu yang itu menjadi bekal buat para sahabat. Ini masih majlis Nabi SAW, dan ini juga metode-metode nanti. Ada banyak metode Nabi yang menyampaikan tentang ilmu. Jadi sekali lagi tidak monoton. Kalau antum pernah mendengar kisah Jibril yang datang, Jibril yang datang ke Nabi menyerupai wajah laki-laki dan putih pakaiannya, hitam rambutnya, itu dalam hadis yang kita tahu. Kemudian bertanya tentang empat hal, tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat, betul ya? Para ulama mengatakan bahwa diduga itu datangnya, kan tidak disebutkan kapan datangnya, itu di waktu duha itu. Karena itulah waktu majelis Nabi, ilmu Nabi SAW yang paling panjang. Datang diduga di situ, maka itu datang. Nah, sahabat Nabi SAW itu tidak semuanya selalu hadir. Disinilah nanti yang membedakan. Mengapa ada sahabat yang periwayatannya banyak sekali ilmunya? Kenapa ada sahabat yang periwayatan ilmunya tidak banyak? Ini bukan sekedar masalah siapa yang dulu masuk Islam, bukan. Karena bisa jadi yang dulu masuk Islam seperti Abu Bakar, seperti Umar, beliau orang-orang cerdas, ilmunya luar biasa, beliau ahli ilmu. Tetapi untuk periwayatan hadis itu tidak lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang bisa jadi baru bergabung dengan Nabi SAW. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Anas, Abdullah bin Abbas, ini masih posisi-posisi anak di kalangan sahabat. Tapi karena ini anak-anak, mereka fokus ngaji sama Nabi. Nah, yang bawa bapaknya kata Umar, kita ini sibuk ke pasar. Nah, kita sibuk ngurusin pasar, sehingga kemudian ilmunya yang segitu-segitu saja. Mereka orang berilmu sekali, mereka ahli ilmu sekali, tetapi untuk periwayatan mereka tidak sebanyak, bahkan tidak sebanyak anak-anak mereka. Dia tidak sebanyak anak mereka. Nah, itu baru benar, ya. Baru benar bahwa anaknya ilmunya lebih banyak dari bapaknya, itu ya, periwayatannya. Ya, kalau anaknya tidak lebih soleh, tidak lebih berilmu dari bapaknya, itu salah didik namanya. Ya, kalau yang benar kan begitu, kan itu yang selalu kita harapkan, bahwa kita berharap anak kita lebih baik dari kita, itu harapan kita. Amin. Ya, kalau antum bisa akan cek nanti, periwayatan Umar dengan Abdullah bin Umar dengan anaknya, banyakkan anaknya, meriwayatkan hadisnya. Periwayatan Abbas dengan anaknya Abdullah bin Abbas, banyakkan Abdullah bin Abbas, banyakkan anaknya. Periwayatan Amr bin As dengan Abdullah bin Amr bin As, banyakkan anaknya, gitu. Ya, itu benar-benar kan? Ya, anak kita jalan ngaji ya, kayak kita, harus lebih hebat dari kita. Ya. Nah, contoh-contoh gitu, jadi majelis Nabi SAW bervariasi juga. Tidak selalu Nabi menyampaikan monoton begitu, tapi Nabi SAW juga sekali waktu majelisnya beda-beda. Kadang-kadang tanya jawab. Kadang-kadang kayak Jibril itu datang, ya kan? Datang, siapa tidak ada yang tahu itu siapa Jibril, kecuali nanti di akhir majelis Rasulullah SAW berdialog, ya, Jibrilnya sebagai penanya, Nabi sebagai penjawab. Semua sahabat yang hadir sedang mendengarkan, terbingung-bingung. Ya, sahabat itu semua ada bingung, ini orang bagaimana ini? Dia datang, dia nanya, di ujung dia ngomong, kamu benar Muhammad. Ini orang nanya pengetes sebenarnya. Nah, susah bedanya jadi ya. Dia datang nanya, gitu. Orang bahkan kita juga tidak kenal. Kalau kalimat Umar, la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada satu pun di antara kita yang kenal ya orang siapa. Ya, kita tidak kenal ya orang siapa datang-datang, bapak nanya. Nanyanya panjang ya kan. Dan ilmu semua, sahabat semua mendengar tentang ilmu itu. Yang berbicara Nabi SAW. Nah, itu metode belajar unik. Ya, belum pernah kita rasanya belajar dengan cara ini, ya kan? Jadi sebenarnya yang bertanya sama yang ditanya ilmunya sudah tahu. Sudah pernah belajar gitu? Ya, kita duduk dengerin aja kan? Ada ngobrol dua orang, kita duduk di kelas itu, kita dia ngobrol dua orang, yang satu kesannya jadi murid sedang bertanya, yang satu jadi guru. Padahal sebenarnya dua-duanya sudah tahu ilmunya. Dua mana tahu ilmunya? Jibril atau Nabi Muhammad? Jibril dong, lalu Jibril lah waktu itu turun, ya kan? Tapi ini malah Jibril yang bertanya. Baik, jadi majelis Nabi sangat bervariasi. Sekali waktu Nabi SAW tidak menyampaikan apa-apa, duduk aja begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, salu magadaraku, silahkan kalian bertanya apa saja. Nah gitu. Jadi sekali waktu majelis lagi gini, gak usah materi Ustaznya duduk aja dan silahkan mau tanya apa saja. Nah gitu. Kalau nggak ada, ya kita tutup subhanallah. Nanti ya, pulang. Itu bagus. ya. Baru bangun gitu suruh nanya ya. Banyak apa gitu. Itu majelis Tuhan, masya Allah, majelis Tuhan itu kreatif tadi. Dalam masalah penyampaian kreatif sekali. Belum lagi nanti Nabi ketika menggunakan peralat peraga apa segala macam itu Nabi sampaikan. Dan itu dipakai semua itu dari Nabi SAW. Dan contohnya hadis yang panjang yang dibawa itu gitu. Sampai Nabi itu menggunakan alat peraganya ya, apa namanya, tongkat yang dia suka pegang tongkat beli itu. Gitu ya, ini, saya beri saya baca kan bawa yang panjang ini dari Zaid bin Wahab dari Hudzaifah berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain, kata Hudzaifah, Rasul menyampaikan dua hadis. Ra'aitu ahadahuma, aku sudah melihat yang satu, wa ana antadhiru al-akhar, dan saya sedang menunggu yang kedua. Jadi Hudzaifah setelah Rasulullah wafat, nanti Hudzaifah berkata, Nabi sampaikan dua hadis, saya sudah lihat yang pertama terjadi, yang kedua yang belum terjadi, saya sedang menunggu, kata Hudzaifah. Hadatsana, beliau menyampaikan, annal amanah nazala fi jadri qulubir rijal, bahwa amanah itu turun di dasar hati seseorang, gitu ya, di akar hati seseorang. Summa alimu minal Qur'an, summa alimu minas sunnah. Kemudian nanti mereka berilmu Qur'an, kemudian nanti berikutnya mereka berilmu sunnah. Ya, amanah di hati seseorang, kemudian nanti dia belajar ilmu Qur'an, kemudian dia belajar ilmu sunnah. Wahdatana an rafiha, ya, hadatana an rafiha. Kemudian Nabi SAW setelah itu membicarakan, menyampaikan ke kita tentang hilangnya amanah. Jadi kalau yang pertama tadi, amanah itu turun di hati, ya, amanah itu turun di hati seseorang. Dan jadi kalau turun itu, teman-teman, kalau turun itu berarti dari atas ke bawah, betul ya? Itu artinya bahwa kalau kalimat nazarat Allah SWT memberikan, jadi orang menjadi amanah karena anugerah Allah SWT. Kalau dia dekat dengan Allah maksudnya, orang menjadi amanah, ya, jadi bukan karena kita. Makanya pelatihan menjadi amanah, yakin ada kata amanah dalam. Karena kalau pelatihan itu sifatnya sesama manusia, betul ya? Bukan guru namanya, betul. Kalau pelatihan bukan guru namanya, sesama kita aja, ya kan? Kalau turun itu di atas, bukan dari kita. Itu bisa sampai ke hati kita kalau kita dekat dengan yang di atas, begitu ya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baru amanah. Itu yang disampaikan. Kalau sudah amanah, dia akan belajar ilmu Quran, dia akan belajar ilmu sunnah. Dengan orang amanah. Ya. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, kata Hudzaifah, Nabi menyampaikan tentang hilangnya amanah. Gimana tuh? Amanah bisa lepas tuh gimana ceritanya? Dia sudah ada tapi dia hilang. Awalnya sudah ada, orang baik, amanah, masya Allah. Lama-lama kita lihat sebel juga, kan? Ternyata sama aja yang lain-lain gitu. Jadi kita lihat, Nabi sampaikan itu. Ya namurun junaumah. Ya, seseorang tidur dalam keadaan tidur ringan. Jadi ya, tidur ringan ya gimana ya? Bahasa kita yang menjadi tidur ringan, tidur sebentar, kadang kayak tidur kayak enggak gitu ya, tidur santai, tidur ringan. Fatuk kubatul ananah min kolbi, amanah itu tiba-tiba dicabut dari hatinya. Apa hubungan dengan tidur ringan? Itu begini maksudnya. Jadi amanah itu hilangnya bisa sangat cepat. Banyak orang cuma tidur sesaat gitu, hilang dari amanah dalam dirinya. Hanya tidur sesaat itu, hilang amanah dari dirinya. Maka kata Nabi, fa'alwal atharuha mithlu athari waqt. Dan begitu hilang yang pertama, jadi amanah itu hilang bertahap. Saya kira yang tadi salah. Amanah itu dia langsung jadi setan itu enggak ada tuh orang, langsung rusaknya. Ada proses orang hilang amanah itu. Dikit-dikit hilangnya, cabut sedikit ya amanah. Begitu dicabut, bekasnya kata Nabi seperti bekas al-waqt. Jadi nanti ada beberapa istilah, ada al-waqt, ada al-majr, ada an-nahid. Jadi ini kalau api, teman-teman ya, kalau aku lihat api, api itu kalau kenai kulit kita ini, itu ada bekas ya. Ada kayak di kulit kita ini berefek, ada kayak kapalan gitu, orang itu kapalan ya, kapalan gitu. Ada yang nanti bekas warna Karena api bisa hitam, merah terus hitam. Kemudian ada yang melembung, melembung ya, ada cairannya di dalam itu. Nah, tiga itu prosesnya. Jadi proses pertamanya itu, kemudian yang kedua itu dicampur lagi, kemudian berikutnya kayaknya di tiga poin tadi itu. Kemudian yang terakhir, kajian berita kajian kemarin jadi fanatik fatwahu mencabiran waris dan insyai. Nanti ujungnya juga ada yang melembung dari itu. Kalau anda kena api kata Nabi, maka menyisakan bekas melompung itu. Itu isinya nggak ada kata Nabi, nggak ada isinya apa-apa, cuma air aja. Jadi artinya gitu, kelihatannya dia amanah, melompung ke amanah kaitannya, luar biasa, padahal nggak ada amanahnya itu. Dicampur pelan-pelan, kemudian walisbih annas yatabayyaun. Karena melembung itu amanahnya, lama-lama sebenarnya amanah dia hilang, lama-lama. Tapi lama-lama terlihat besar, terlihat semakin amanah orang itu. Itu susahnya di sini. Akhirnya orang ramai-ramai berbaikat pada orang itu. Saya taat pada anda, saya percaya, saya ikut pada anda, ya, saya ngaji pada anda. Fala yakad ahadun yu'addil amanah, padahal tidak ada yang melaksanakan amanah. Tidak ada amanah yang dilaksanakannya. Falukal, inna fi bani fulan rojulan amiran. Sampai karena susah nyari orang yang amanah, masyarakat itu kalau ada orang amanah terkenal, oh di sana ada orang satu, ada orang amanah di sana. Tapi susahnya nyari orang amanah, di sana ada orang amanah. Kemudian wayukal rojul ma'ajlada. Ya, sampai begitu melihat orang yang ditunjuk amanah itu, orang terkagum-kagum. Oh iya benar, orangnya cerdas sekali, alangkah cerdasnya, alangkah baiknya, alangkah sabar dan teguhnya. Dipuji habis orang itu, ini saking susah nyari amanah ya. Dipuji orang itu, وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِمَانٍ. Padahal di hatinya tidak ada sedikit pun iman. Cuma melembung kelihatannya dia, orang amanah. Ini dua hadis Nabi. Ingat ya, yang pertama bagaimana amanah itu ada di hati seseorang, dan yang kedua bagaimana proses pelan-pelan dicabutnya amanah. Nah, kata Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini, walaqad ata 'alayya zaman, sungguh pernah datang padaku sebuah zaman. Wala ubali ayyakum bayatu. Saya tidak peduli kepada siapa saya bayat. Artinya saya bayat pada siapapun, semua amanah gitu. Saya bayat pada orang ini orang amanah. Jadi saya bayat ini amanah. Saya percaya dia amanah. Gitu. Saking banyaknya masyarakat amanah. Oh, saya pernah melewati zaman itu, kata Hudzaifah. Tentu zaman sahabat ya. Masya Allah. Sampai artinya semua orang amanah gitu. Jadi antum mau percaya sama siapa, memang dia orang amanah. Jadi sampai aku tidak peduli bayat pada siapa, karena semua orang bisa dibayat. Begitu amanahnya mereka. Lainkana musliman raddahu al-islam, lainkana nasraniyan raddahu alaiya za'i. Jadi kalau kemudian muslim, maka tentu akan dikembalikan karena keislamannya. Kalau dia nasrani, akan dikembalikan oleh jadi artinya tidak ada kezaliman pada siapapun, baik pada muslim, pada nasrani. Begitu amanahnya orang itu. Wa amal yaum. Adapun hari ini, di kalimat Hudzaifah, setelah Rasulullah berkata, adapun hari ini, fama kuntu ubayyi' illa fulanan wa fulanan. Saya tidak berbaiat kecuali untuk fulan saja, fulan saja. Karena itu yang saya tahu amanah. Sisanya susah nyari amanah. Itu masih zaman tabi'in. Zaman yang masih sangat mulia. Nah, kita ini kira-kira bagaimana posisi sekarang? Misalnya, bagaimana posisi kita ini? Ya subhanallah. Jadi majlis Nabi Sallallahu alaihi wasallam ya, contoh bahwa Nabi Sallam dalam majlisnya menyampaikan semua ini dan dikenang ini oleh para sahabat di majlis Duha Rasulullah Sallam. Ya, ini saya berikan beberapa contoh. Sekali waktu majlis Nabi itu tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ya. Makanya nama Nabi itu subhanallah kreatif majlisnya. Jadi gak bosan kan? Yang bawah tuh dari mujahid, berkata Sahibtu bin Umar, aku menemani Ibnu Umar ke Madinah, ila Madinah. Falam asma'ahu yuhadith an Rasulullah ila hadithan wahidan. Saya belum pernah mendengarkan Ibnu Umar meriwayatkan hadis kecuali satu hadis. Qal kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jumar. Kata Ibnu Umar, waktu kita bersama Nabi, Nabi itu dikasih jumar. Jumar itu apa bahasa kitanya? Kurma itu kalau baru tumbuh, baru buah pertamanya. Kan kurma itu beberapa ini ya. Ada prosesnya dari mayang, ya kan? Kemudian nanti berwarna hijau, hijau berubah jadi merah, merah berubah jadi kuning, kuning berubah jadi coklat, coklat berubah jadi kurma hitam yang kita lihat. Itu dari prosesnya itu warnanya, ya. Nah, jadi buah baru tumbuh pertama itu, buah pertamanya kurma itu, nanti pagi-pagi dikasih itu. Imam jadi Tuhan beliau. Kemudian pokok. Setelah Nabi dikasih, Nabi berkata ke majelis sahabat, inna minas syajari syajaratun madaluha kamadalil muslim. Ada satu pohon, kata Nabi, yang pohon ini sama dengan muslim, mirip dengan muslim, ya. Kemudian dalam lain-lain Nabi mengatakan keberkahannya seperti keberkahan mukmin pohon ini. Dalam lain-lain Nabi mengatakan tidak rontok daunnya, ya. Nabi katakan, sampaikan kepada saya pohon apa itu. Benar-benar kan? Sahabat itu pada bicarakan pohon ini, pohon itu, nyebutin pohon-pohon di baju-baju itu. Pohon-pohon di padang pasir. Ibn Umar sebagai anak yang masih kecil, waktu itu majelisnya masih, ini majelis orang-orang, dan Ibn Umar kan posisinya anak. Oh, ada bapaknya Umar kan? Dia bilang, sebenarnya di hati saya sudah ngomongin sih Nabi, maksudnya pohon kurma, maksudnya mesti. Tapi tidak ada satu pun yang jawab pohon kurma, itu aneh juga. Tidak ada satu pun yang jawab pohon kurma. Kata Abdullah bin Umar, fa'amal Tuhan akul, sebenarnya saya ingin jawab, ya nahla itu kurma. Dan bisa ingin jawab itu, fa'idha'ana ashorul kaum fasakat. Tapi karena saya lihat kanan kiri, kok saya paling kecil di sini ya? Jadi saya diam. Nah itu anak kecil di majelis orang dewasa seperti itu. Kadang-kadang ilmunya bagusan dia, ya kan? Ngomongnya banyak kali tua. Orang kecil udah ngaji aja. Ilmunya banyak kali ya, gitu. Makanya kalau ada anak kecil boleh tolong diajak suruh bicara dengan anak. Kajarannya ilmunya di dia adanya. Oh ya, Abdul, itu di saat nanti makanya Umar pengalaman. Begitu Umar ada di majelis kekhilafahan nanti, dia sebagai khalifahnya, berarti Tuhan. Jadi yang majlis orang berilmu di kalangan sahabat disampaikan sebuah masalah, semua bicara sebagai ahli ilmu. Ada satu yang tidak bicara, Abdullah bin Abbas. Oh, masih kecil, masih anak 15 tahun. Tapi kenapa dia hadir di majlis ilmuwan ini, majlis para ulama ini? Kenapa dia disuruh bicara? Maka Umar yang mengatakan, kenapa kau diam saja? Kalau saya diizinkan, saya bicara. Kamu diizinkan di sini untuk bicara. Begitu bicara, Umar mengatakan, tuh, kalian semua dengar, apa enggak ada yang ilmunya kayak dia? Begitu, Pak. Apa enggak ada yang ilmunya kayak dia, nih? Subhanallah, jadi kadang-kadang ilmu itu ada di anak kecil. Tapi tolong dikasih kesempatan, suruh dia bicara. Karena enggak mau ngomong tentang anak kecil, ya. Saya enggak pede, ya. Saya paling kecil di sini, ya. Ya. Nah, jadi tolong bicara. Ini juga ilmu, ya. Ilmu buat kita semua. Kalau Nabi SAW, ya nahlah, kata Nabi. Yang benar yang saya maksud adalah pohon kurma. Makanya ada pelajaran, ya. Anda kemudian baca di tulisan saya tentang bagaimana di karenimalbaya.com, bagaimana di dalam pembahasan tentang generasi muslim disamakan dengan pohon kurma itu banyak sekali pelajarannya. Ya, banyak sekali pelajarannya. Bagaimana keluarga-keluarga muslim belajar dari pohon kurma. Ya, kapan-kapan kita tunjuk pohon kurma ya. Sambil kita belajar tentang apa pelajaran muslim sampai disamakan dengan pohon kurma itu gimana ceritanya. Itu manfaat sampai bagaimana cara kita didik anak belajar dari pohon kurma. Sampai begini. Ya. Baik, jadi seperti itu. Dan nanti ada kisah lanjutannya adalah di riwayat yang lain. Ibnu Umar itu pulang ke rumah ngobrol sama bapaknya. Ya, sama Umar bin Khattab. Ya, apa, saya ini tadi sebenarnya ingin jawab kurma, cuma karena saya kok paling kecil di majelis, saya enggak berani jawab. Umar juga hebat, Umar mengatakan, nah, kalau kau jawab tadi, Kau berani menjawab itu, maka itu lebih ayah sukai daripada ayah memiliki banyak hal. Nah, itu bapaknya juga menolong, gitu ya. Jadi bapak itu yang begitu. Ya, jangan malah dimatiin, ya, kamu sok tahu, nggak usah. Jangan begitu lah, ya. Itu memastikan, itu kemarin. Kata orang, kalau kau sampaikan tadi, nak, itu lebih ayah cinta daripada ayah punya ini, itu. Saya lebih suka kalau kau berani di sana di masjid seperti itu. Itu ayah hebat ya, makanya bapak hebat, anaknya hebat, gitu. Jangan dikit-dikit benar masalah ya. Baik. Ini kalau ini pakai apa tuh? Pokoknya silakan dibaca, ada buku bagus, bukunya Syekh Abdul Fattah Abu Buddah, ya kan? Itu buku tentang bagaimana Rasul jadi guru. Ada puluhan poin bagaimana Nabi jadi guru, cara ngajarnya enggak monoton. Baik, kemudian di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ini masih di majelis Nabi ya, saya singkat majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain ilmu yang berbagai macam metode tadi, ya telah dikumpul ini dengan sahabat, di masjid masih di duha, masih di masjid. Datang beradang sahabat bawa anaknya masih bayi merah. Ya, bawa anaknya masih bayi merah. Apa, kenapa dibawa ke masjid? Minta tahnik oleh Nabi SAW. Tahu tahnik ya? Ya, tahnik itu dikunyahkan kurma oleh Nabi, kemudian nanti dimasukkan kurma itu ke mulut, langit-langit mulut bayi itu, masukin ke langit-langit mulutnya si bayi, kemudian didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Ya, awalnya kedokteran menolak ini karena dianggap tidak higienis untuk anak-anak, anak bayi baru lahir. Sekarang dia terima, ya, makanya jangan coba-coba melawan Nabi ya, nanti malu sendiri. Ya, itu bagus dari nyambut ya. Mungkin nyambut temannya juga bukan dia. Bagus dari nyambut. Kalau enggak sudah terlanjur malu gimana nyambut? Maka jangan berani-berani menolak ajaran Nabi SAW. Ya, sudah. Sekarang malah kemudian ada kajiannya. Oh ternyata dasar Pak Tahlil itu untuk kesehatan, nah mulai gitu ya, menurut penelitian lah gitu ya. Ya penelitian lah, bicara tentang penelitian tentang masalah apa imunitas tubuh segala macam. Yang penting tadi katanya doa dan carikan orang yang soleh. Yang soleh bisa bapaknya ya, bisa kakeknya, bisa siapa saja ya, agar doanya itu ya, doanya itu masuk itu ke anak-anak kita yang masih kecil itu. Kalau anak itu terlambat, nanti anak berikutnya insya Allah. Ya, anak berikutnya. Jangan lewat itu. Tahnik itu masya Allah. Antum tahu salah satu orang yang ditahnik? Abdullah bin Zubair. Bayi pertama muhajirin yang lahir di Madinah itu Abdullah bin Zubair. Masya Allah. Antum pelajari biografi Abdullah bin Zubair. Ini anaknya Asma. Putrinya, cucunya Abu Bakar kan? Berarti sudah Abdullah. Masya Allah. Abdullah bin Zubair. Ahli ibadah. Ahli ilmu, satu dari abad ya, satu dari empat Abdullah yang sumber ilmu itu. Bahkan kelak nanti dia di ujung hidupnya jadi khalifah 9 tahun lamanya. Dari tahlik itu hasilnya gak sederhana. Ya, gak sederhana itu tahlik. Maka jangan kelewat ya, tahlik itu masya Allah. Kalau sudah kelewat 3 anak, anak berikutnya bikin lagi ya. Supaya ada tahliknya. Belum tamat tahlik ke anak ya. Anak udah 3 dari tahlik-tahlik juga. Kan gede-gede Pak, gede dikit tangan saya. Baik. Anak Nabi Musa radhiyallahu anhu, wulidani ulam. Kata Abu Musa, saya dapat anugerah seorang bayi, ya. Lain anaknya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Fatihtu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, Nabi memberi nama Ibrahim. Sampai nama Nabi yang ngasih kadang-kadang. Ya. Nabi itu, nah ini siapa namanya, ini kamu kasih nama ya. Terus kadang-kadang Nabi ngasih nama, namanya Ibrahim ya. Fahana kamu bitakhra ditahmid oleh Nabi dengan kurma. Wada'alahu bil barakah, didoakan dengan keberkahan supaya diberkahi anak nantinya. Wada'alahu ilayya, dan itu baru diserahkan lagi ke saya. Wakana akbar walad Abi Musa, dan itulah anak pertamanya Abu Musa. Ini sulit Bukhari. Yang bawah juga demikian, yang bawah juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, wada'tu ila Rasulillah bi Abdillah ibn Abi Talha. Ya, kata Anas, saya datang ke Rasul membawa Abdullah bin Abi Talha, ya, ini bayi. Siapa Abdullah bin Abi Talha? Abdullah bin Abi Talha itu saudara tirinya Anas bin Malik. Satu ibu beda bapak. Ya. Nah, namanya Abdullah. Masih bayi dibawa sama Anas, ya. Anas itu umurnya belasan tahun. Dibawa bayi itu ke Rasulullah SAW. Liuhan nikahu untuk ditahnik oleh Nabi. Fawafa itu fiyadihi al-misa yasimuhi bila sadaqah. Rawal Bukhari. Ini kadang-kadang datang ya, orang membawa. Sebenarnya contohnya yang cerita Abdullah bin Zubair itu adalah salah satu anak yang ditahnik oleh Nabi SAW langsung. Jadi dibiasakan tahnik itu. Ya, gak usah orang lain juga gampang. Orang tuanya kalau soleh malah bagusnya orang tuanya, ya. Itu masalahnya kalau orang tuanya gak soleh, itu masalahnya. Ya tinggal dipindahkan orang lain. Carikan orang soleh yang bisa mentahlik, mendoakan dia. Dan kalau berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah anak ini masalahnya, nah, tetahlik. Ini belum akikah, belum. Masih bayi merah. Akikah masih nanti. Ya, masih hari ketujuh kan. Masya Allah, jadi ini harusnya syariatnya tidak boleh dilewatkan. Antum tahu tentang adzan dan qomar, telinga bayi, adzan telinga bayi? Itu lama beda pendapat, apakah sahih atau tidak sahih hadisnya. Ya, makanya ada yang mengatakan tidak ada, ada yang mengatakan ada. Itu dari dulu lama beda pendapat. Hadis tentang adzan di telinga bayi itu lama berbeda pendapat, sahih atau tidak sahih. Tapi kalau tahnik lama tidak beda pendapat, sepakat hadis sahih Bukhari. Ya, hadis dari Bukhari. Nah, kenapa yang azan kita laksanakan, yang tahlil kita lewatkan, ya kan? Jadi ulama beda pendapat kita laksanakan, yang tidak beda pendapat kita tinggalkan. Ya, jadi jangan kelewatan. Nah, kendaraan gitu. Di masjid semua, di masjid duha ya, di masjid-masjid semua. Mendoakan keberkahan pada hasil pertanian dan air. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik berkata, karena Rasulullah SAW tidak salah lebada, ja'a khadamul Madinah bi aniyati fiha al-ma fama yu'ta bi ina'in illa wa nasadahu fiha fa rubbama ja'ahu fil ghadati al-barida fa yusadahu fiha. Rawahu Muslim. Jadi Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu kalau sudah selesai salat subuh, masuk waktu duha maksudnya ya, sudah selesai semua matahari sudah terbit salat duha, maka datang tuh khadamul Madinah, para pembantu di Madinah datang ke Rasul. Jadi para pembantu-pembantu datang ke Rasul, apa? Mereka membawa bejana isinya air. Setiap orang bawa air. Buat apa itu air? Dan Nabi masukkan tangan beliau ke air, kemudian Nabi SAW mendoakan keberkahan itu. Ya, mendoakan keberkahan untuk air itu. Bahkan kata Anas, terkadang di pagi yang sangat dingin pun Nabi masukkan tangannya. Dingin banget pagi. Atau pernah rasain Madinah dingin? Madinah dingin ya? Madinah setahu saya sampai saya sekarang belum turun salju. Tapi 4 derajat lah. Saya pernah merasakan 4 derajat. Ya, pagi-pagi masukin tangan kayak apa rasanya dinginnya ya. Jadi dilakukan nanti mau musim panas, musim dingin nanti masukin tangan kalau datang orang minta didoakan keberkahan airnya. Gitu ya. Jadi memang berbicara tentang doa ini penting ya. Apalagi di padang pasir susah air, nah kalau berkah tolong cukupi. Oh cukup ya, negeri ini airnya melimpah sampai banjir-banjir. Ya sampai gak nampung kita saking banyak air. Tapi mahal untuk keluar ini berapa harganya? Aneh negeri ini, ya kan? Air susah, mahal air di Indonesia. Padahal ada banjir sampai kita buang, sampai kita gak pingin tuh air, ya kan? Itu kalau negeri kurang berkah, yang sedikit kurang, yang banyak membahayakan. Itu contohnya. Kalau berkah yang sedikit mencukupi, yang banyak tidak membahayakan. Nanti mungkin kalau aku ingin tahu uang itu berkah apa enggak itu. Iya, itu definisi berkah para ulama. Ya, kalau sedikit mencukupi, kalau banyak tidak membahayakan. Ya, dipikir dengan cuma ya, kamu pikir-pikir, direnung-renung ini berkah apa enggak ya. Kalau berkah sudah ukurannya jelas, nggak berkah itu masalah pertamanya pasti nggak halal itu jelas kok itu, ya. Nah, ini juga dari Abu Hurairah, yang kedua. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, karena nas idza ra'au awwal tsamar ja'u bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyarakat Madinah yang punya kebun itu kalau melihat pohon kurma sudah mulai berbuah, tadi saya bilang buah pertama, jadi tetik sama mereka. dipetik, dibawa ke Rasul. Mau diapain dibawa ke Rasul? Nah ini ada yang bertanya nggak di sini? Itu pohon baru buat dipetik, bahaya nggak ya buat pohonnya? Karena katanya kalau ada pohon-pohon yang kalau dipetik itu jadi nggak jadi buah lah. Baru buah tumbuh dipetik itu nggak ada katanya gitu. Ada yang bertanya di sini? Pak mitos atau betul pertanyaan? Karena saya khawatir kalau itu betul penelitian pertanian, maka di sini dasarnya keberkahan itu. Ya, ternyata doa mengalahkan ilmu pertanian. Karena begitu dipetik, dibawa ke Rasul. Mau ngapain mereka? Fa'idah akhadahu dan Rasulullah SAW. Begitu sampai ke Rasul, dipegang sama Rasul, maka Rasul berkata, Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, berkahi buah-buahan kami ini. Wa barik lana fi madinatina. Berkahi kota kami ini, Madinah ini. Wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah sa' dan mud kami. Sa' dan mud itu ukuran timbangan. Ya, kalau sekarang kilogram, gram itu, jadi sa' dan mud. Allahumma inna Ibrahim 'abduk wa khaliluk wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu, ya, orang dekatmu dan nabimu. Wa inni 'abduka wa nabiyyuk. Aku juga hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah. Ibrahim dulu pernah berdoa untuk Mekah. Wa ana ad'uka lil Madinah. Maka sekarang aku minta untuk Madinah. Masyaallah. Cara Nabi doa lihat. Ya. Tadi ini terima da'aka bihi li Makkah wa mithlahu ma'ahu. Saya minta doa keberkahannya sama dengan keberkahan Mekah, bahkan lebih dari itu. Doa yang tak keberkahan. Ya, kalau itu doanya Nabi Muhammad, sebenarnya doanya apa? Itu sudah selesai dijualkan kurma, ya, apa? Buah pertama. Tapi masya Allah, kurma tumbuh masya Allah. Antum ya, kalian kalau antum nanam, tolong dipraktekkan ini. Belum ada ya, ibu pertanian yang ngajarin begini. Ayo Rasul yang ngajarin lah. Masya Allah, ini Rasul ngajarin di majlis Tuhan itu. Ya. Kemudian kalau sudah selesai didoakan, tumayyad ra'uas wa walid yarahu. Nah, begitu Nabi sudah selesai mendoakan, kurma ini yang kecil sudah bisa dimakan. Antum tahu kurma itu dari awal sudah bisa dimanfaatkan. Bahkan belum hijau yang, antum tahu hijau bulat ya? Hijau bulat itu manfaatnya masuk. Bahkan sebelum hijau bulat masih mayang yang putih, ya? Itu sudah bisa dimanfaatkan. Manfaatnya masya Allah banyak sekali, banyak sekali. Manfaat itu, ya. Nah, ini juga mukmin tadi, perumpamaan mukmin itu masya Allah dari sejak awal dia sudah bermanfaat. Jadi nggak nunggu dewasa manfaatnya, masih kecil pak, cuma belum bisa apa-apa, ya kalah gitu ya, ada. Ya. Karena orang terima tuh kayak korma kata Nabi, dari awal sudah manfaat. Jadi kalau kita pikirkan dia gitu ya, tapi kita pikirkan nih, kalau kita mengambil manfaatnya baru nanti ketika dewasa, senangnya baru nanti ketika dewasa salah. Karena orang terima itu dari awal mayang itu, mayang korma itu sudah ada manfaatnya. Begitu hijau ada manfaatnya, begitu merah itu kriuk-kriuk itu manis-manis itu ada manfaatnya. Begitu seterusnya sampai korma hitam yang matang itu. Ya, masya Allah. Jadi begitu sudah selesai itu, kalau sudah didoain, nanti lihat jalan kiri. Dilihat siapa ada anak kecil nggak lewat di situ. Ya, dilihat yang siapa yang paling kecil dia. Fayu'ti hidarikat samar. Maka kami panggil jinak-jinaknya, ambil itu, dikasih ke anak itu. Kalau sudah selesai dijualin, kasih ke anak kecil itu. Dan didobel ini untuk keberkahan dan untuk menyenangkan anak-anak. Gitu. Baik, jadi mendoakan keberkahan hasil pertanian, juga mendoakan air. Ini penting, kan? Pertanian dan air ini masya Allah penting sekali. Dan ini cocoknya untuk Indonesia ini. Ini negeri agraris, ya. Air melimpah, tanah suburnya masya Allah, ya. Saya kemarin lihat ada pohon cabai, ya. Pohon cabai itu, saya bilang ini pohon ditanam enggak? Oh enggak saat ini, pohon ini ditumbuh di antara itu apa namanya? Blok apa namanya? Jalanan itu, di sela-selanya itu dia tumbuh. Anehnya, tumbuh itu ya berbuah gitu. Masya Allah, saya bilang negeri mana ya kayak gini suburnya ya? Itu pohon tidak sengaja numbuh aja itu. Cuma di sela-sela itu pak, apa namanya? Nah iya, yang jalan itu, untuk jalan itu, yang ada sela-selanya. Nah, apa yang belum itu? Nah betul, apa yang belum itu? Tumbuh di sela-sela itu. Ini mah tidak ditanam, udah sendirian juga di situ. Dan ada cantiknya ada itu banyak. Seolah negeri subur. Cuma memang gara-gara kisah kancil nyolong timun itulah Pak Petani nasibnya jelek. Ya kan? Yang beruntung selalu kancilnya. Yang sukses selalu penipunya pengkhianatnya. Dan Petani nasibnya jelek ini ya. Padahal itu luar biasa. Di Quran itu kalau baca surat Al-Waqiah, Masya Allah ya. Bicara-baca tentang surat Ar-Rahman. Dan kita baca semalam itu Masya Allah. Bicara tentang pohon, tentang apa, begitu banyak. Harusnya kita yang paling ngerti pembahasan itu. Orang Arab nggak ngerti kan? Ngerti, pohonnya juga nggak banyak. Kita yang ngerti, jadi harusnya kita yang paling beriman. Ya, baik. Nampaknya kurang berkah aja negeri ini ya, kurang berkah. Jadi tanahnya subur, airnya melimpah, ya kan? Pertaniannya semua serba impor, ya kan? Airnya kalau datang banjir, kalau enggak kering, memang berkahnya kurang. Ya, masa urusan tempe aja masalah, ya? Tahu masalah, kalau itu makanan pokok kita ya kan? Waduh, tempe enggak ada ya? Aneh banget ya. Nah iya karena kita hanya perlu pemimpin yang kalau dijawab doa dengan Allah. Nah ya, bukan orang cuma kita, enggak, orang kita banyak lagi yang kalau doa kayak nanti dengan Allah SWT. Jadi cari aja gimana adanya ya. Datangnya berbagai utusan. Baik, datangnya berbagai utusan. Nah itu waktu doa datang utusan dari berbagai tempat. Boleh tempat datang utusan ke Nabi SAW. Utusan itu bisa jadi utusan yang baik, Pak. Utusan yang baik ya kan datang mau belajar sama Nabi. Seperti dalam kisah utusannya Abdul Qais namanya di salah satu rombongan itu dari suku Rabi'ah. Itu mau ngaji ke Nabi. Masya Allah itu kalau baca kisah di dalam Sahih Bukhari Muslim itu lihat Masya Allah semangatnya mereka. Sampai lihat kalimat mereka, dengarkan kalimat suku Rabi'ah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami datang dari suku Rabi'ah. Karena Nabi nanya, siapa yang datang nih? Rombongan dari mana? Dan Nabi juga kenal. Mereka mengatakan, dari Rabi'ah ya Rasulullah. Oh baik, sudah muslim mereka. Dari Rabi'ah ya Rasulullah. Kami ini Rasulullah, satu kampung, masyarakat kampung yang untuk sampai kepadamu itu harus melewati perkampungan kafir Bani Mudhor. Maka dari itu kami tidak berani ngaji ke Madinah kecuali di 4 bulan haram. Mengapa? Kalau di 4 bulan haram itu seluruh Arab berhenti gak mau perang. Tapi di luar itu kita bisa perang. Mereka suku kafir. Maka kami ngajinya berani datang cuma di 4 bulan ini kami baru datang ngaji. Kasihan. Dengan ada orang masyarakat yang ngajinya hanya berkesempatan 4 bulan dalam setahun. Dengan itu karena terhalang suku kafir. Nah, antum terhalang suku kafir mana? Dengan kah suku kafir mana yang menghalang antum untuk datang di majelis ilmu? Ya. Jadi namanya suku malas itu ya. Suku malas itulah menghalangi kita ya. Ya. Dan maka mereka minta ya Rasulullah ajari kami. Karena kami ini datang ini masih sebentar-sebentar. Jadi saya tolong ajari kami. Mereka berbicara, bertanya, Nabi bisa menjawab. Itulah ilmu. Kadang-kadang ada yang ustazah datang itu menutupi niat jahat. Tanya maunya jahat. Kalau dia suku baik betul ya, mau belajar ilmu. Ada yang jahat, jadi contoh suku jahat. Jahat, datang ke Nabi pula-pulanya. Ya, ilmu ngerjain muslim. Ada yang dari Anas bin Malik. Ananasan bin Urayna, nama sukunya suku Urayna. Datanglah sekelompok orang dari Urayna. Qadimu ala Rasulullah SAW al-Madinah. Mereka datang ke Madinah, ke Rasulullah SAW. Fajtawawha. Dan faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'tum an takhruju ila ibli sadaqah fa tashribu min al-ghanaha wa abwaliha. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang datang, kelompok itu datang dalam keadaan sakit. Jadi mereka pada sakit datang ke Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam gini, kalau kalian mau sehat, coba kamu keluar dari Madinah di wilayah Rabada ya, Nabi di wilayah di Madinah itu ada unta-unta sedekah. Ya, jadi binatang-binatang yang hasil sedekah, zakat binatang ya, sedekah itu dikumpulkan di luar kota Madinah, ada pengembalanya khusus yang memang mengembalakan kambing atau unta sedekah. Kata Nabi, kamu pergi ke sana, kalian pergi ke sana, temui penggembalanya, dan ini disampaikan dari Rasul, kalian minum susu unta dan kencing unta. Anda pernah minum kencing unta? Nah, kalau susu sih gak ada ya. Coba deh, Masya Allah itu. Ini Allah memberikan di padang pasir itu semua serta efektif. Karena susah, kan? Padang pasir susah itu, tumbuhan susah itu, binatang susah itu, ya. Maka sekalinya ada itu manfaat semua, sampai kencing-kencingnya manfaat. Efektifnya, korma tadi contohnya, ya. Korma, pohon tumbuh di situ. Tapi Masya Allah semua manfaat, semua manfaat. Sampai kencingnya. Ini ada penelitian hari terpelitian tentang kencing. Tapi jangan dilibatkan masalahnya. Ini hanya unta ya. Ini hanya unta. Karena ada yang mencoba minum kencingnya sendiri. Dan ada komunitas ya. Nah, tidak boleh dilibatkan. Hanya kencing unta. Itu mengapa para ulama mengatakan bahwa binatang yang boleh atau halal dimakan dagingnya, maka kotorannya, baik kencingnya ataupun kotorannya, itu tidak najis. Jawab lupa ulama bahwa binatang yang halal dimakan dagingnya, unta kan halal dimakannya, maka kotorannya tidak najis. Kalau terkena di baju, terkena di tangan segala macam itu wudhu itu nggak batal. Itu karena kotoran ayam halal dimakan dagingnya halal, maka itu tidak batal wudhu, nah, tidak najis. Ya, kalau saya kotor ya silakan dicuci, tapi tidak perlu mengulang wudhunya. Atau nanti tidak najis. Bahkan antum sholat ada kotoran itu tidak ada masalah, itu bukan najis. Ya, kotor iya kalau menurut bahasa kita kotor, tapi tidak najis. Ya, sah karena ini kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya. Ini dalilnya bahwa sampai kencing unta pun boleh diminum. Kalau najis nanti tidak mungkin menunjukkan untuk diminum. Fasahu. Kayak mereka melaksanakan itu, mereka keluar, kemudian mereka minum susu dan kencing unta, kemudian mereka sehat kembali. Tsumma malu 'ala ri'ah. Fa'taruhum wartaddu 'ala al-Islam. Wasaqu zawj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka sembuh, apa yang dilakukan? Mereka bunuh untuk para penggembalanya. Ini orang jahat yang masuk. Mereka bunuh para penggembalanya, mereka murtad dari Islam, mereka ambil keuntanya. Ya, babalah badalikan Nabi SAW, maka beritanya sampai ke Nabi, faba'ada fi atharihim fa'udhiyadihim, Nabi perintahkan sahabat kekejar mereka, dikejar, berhasil ditangkap mereka. Dibawa ke Nabi, terus dihukum oleh Nabi SAW, hukumannya mati. Karena mereka juga membunuh. Ya, dan sementara. Jadi kadang-kadang keputusan itu baik, kadang-kadang tidak baik. Ya, itu menunjukkan Nabi tidak tahu yang baik. Orang yang tahu yang baik, Nabi tidak pernah ketipu kan? Oh ya, Nabi tidak tahu hati orang. Jadi kalau ada yang sok tahu hati orang, nah itu yakinlah pasti bohong. Penipu itu. Oh itu sakti pak, itu kayak besar gitu. Nabi saja gak tahu ya. Kalau tahu Nabi gak pernah ketipu gini. Nabi tahu ini menipu di orang ini. Nabi gak tahu. Gak tahu. Baik ya. Makan bersama. Waktu saya gak bisa. Nanti saya simpulkan sedikit. Makan bersama. Ya, kadang-kadang Nabi makan bersama. Nabi SAW punya kos'ah, yukolulah dalam warok. Nabi itu punya kos'ah itu piring besar, kayak nampan ya. Nabi itu punya nampan, nama nampannya warok. Jadi Nabi itu punya barang semua ada namanya. Jadi yang punya merek itu bukan cuma kendaraan kalau zaman Nabi. Nabi kendaraannya ada namanya ya. Unta Nabi siapa namanya? Koswa. Ya, koswa. Koswa itu artinya jauh. Jadi yang ini biasa berpergian jauh. Kalau ini nampan, namanya Warro. Namanya aja ya, aku punya pilih ya. Siapa namanya? Masya Allah, Nabi itu semua ada namanya. Dan namanya semua menunjukkan ini optimis. Ya. Yang itu gak ada Pak Adija. Jadi saking lebarnya, biasanya yang bawa 4 orang. Lebar, jadi nampan besar itu. Besar, 4 lebar. Jadi kan 4 orang bawa. Pada malam hau, wasanya berduha, kalau sudah sholat duha, kalau mereka sudah duha di masjid, sholat duha di masjid, putih yang bikin kau kasar, lopat puli dan biha, maka si nampan itu dibawa ke masjid, nah di situ ada makanannya. segala makanannya. Ya, fatafu alaiha, maka kemudian mereka keliling itu makan bareng-bareng. Jadi makan bareng ada sunahnya itu kan? Boleh ya? Makan bareng pakai nampan besar. Begitu seterusnya. Jadi nanti sambil mengajari, sambil makan tuh sambil mengajari ilmu, ya kan? Kata Nabi kulu min jawami biha, kata Nabi makan dari pinggir-pinggirnya, ya kan? Wa ta'udzu wa ta'ayyubara lakum fiha, biarkan yang ujung belakangan saja, yang di tengah itu belakangan agar kalian diberkahi. Ya, khudu fa kulu. Silakan, ayo mulai makan, kata Nabi. Wala li nafsi Muhammad biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lais tahana alaikum ardu Faris war Rum, akan ditaklukkannya tanah Persia dan Romawi untuk kalian. Duh, makan aja mau Persia Romawi, Pak. Repot Nabi. Coba kita ngaji aja enggak berani ngomongin Persia Romawi. Kenapa? Nanti lagi makan santai. Nabi bersumpah demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, Persia Romawi akan ditaklukkan untuk kalian. Allah, kan? Maksudnya Nabi itu enggak harus duduk begini ngajinya. Ambil makan bisa ngaji, ambil ngobrol bisa ngaji. Indah ya? Hanya terus terang, terus mulai. Baik. Ziarah. Nah, kalau nanti Nabi SAW itu majlis Tuhan tak mesti panjang, kadang pendek, kan? Nanti kalau ini kadang sekali waktu Nabi keluar dari masjid, Nabi kunjungi ke rumah anak cucunya. Ya, datang ke rumah anak-anaknya, ada cucunya, Nabi cari cucu-cucunya, kan? Nah, dan ada banyak kisahnya. Orang kisah sudah habis. Detailnya sangat perlu waktu. Tapi saya mau sampaikan kesimpulan, teman-teman. Atau ini supaya dapat gambaran umum 24 jam, nanti aku pulang ke gambaran, tapi tentu tidak bisa detail ya, saya cuma ingin sebutkan saja. Kalau waktu Dhuha sudah selesai di masjid, itu bisa Nabi keluar dari masjid ke rumah cucunya atau punya keperluan lain, nanti balik ke masjid lagi. Majelis pagi Dhuha itu baru selesai menjelang zuhur. Menjelang zuhur itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat tidur. Itu yang disebut dengan qailulah, tidur siang. Jadi tidur siang Nabi itu aslinya sebelum zuhur. Kita pasti nggak bisa karena masih harus kerja, ya kan? Cuma ini nanti kerja. Jawab nanti satu hari zaman ini akan berubah, insyaallah, ya kan? Semua akan sesuai perjalanannya itu. Makanya, jadi ini bisa dicoba nih kalau lagi libur aja, ya. Tapi memang aktivitasnya supaya antum lelah ngantuk itu dari awal kayak gitu. Terus sebelum subuh, terus nyambung subuh, terus beraktivitas baik. Menjelang dulu antum ngantuk pasti. Begitu ngantuk itu diistirahatkan. Yang membangunkan apa? Azan zuhur. Nah, makanya tadi kemarin semalam saya katakan bahwa azan sholat itu bukan hanya untuk waktu sholat. Berfungsi juga untuk alarm. Ya, begitu bila azan zuhur, Nabi bangun. Sholat zuhur. Nah, sholat zuhur. Nabi biasanya masih ada majelis sedikit lagi. Masih ada majelis lagi. Masya Allah panjang banget ya. Kadang ada majelis Nabi zuhur, tapi tentu tidak sepanjang yang Dhuha tadi. Yang paling panjang itu Dhuha ya. Nah, nanti punya aktivitas. Nabi kadang ke pasar, ya, mengontrol sahabat-sahabatnya, menyelesaikan konflik sahabat. Nah, kadang Nabi pergi ke Kuba, kadang pergi Nabi ke Uhud, Nabi punya kunjungan rutin ke Kuba itu seminggu sekali. Atau sekali waktu Nabi tidak seminggu sekali karena ada konflik yang harus Nabi selesaikan di Kuba dan seterusnya. Itu waktu zuhur. Jadi aktivitas siang hari itu pada zuhur ya, tidurnya sudah selesai tadi. Nanti begitulah beberapa aktivitasnya ya. Detailnya sekali lagi tidak waktu sholat. Nah, asar itu Nabi SAW begitu sholat asar. Ini rumusnya begini, asar itu separuh duhur. Ini rumusnya, asar itu separuh duhur. Baik sholatnya, maksud sholat itu panjang sholatnya, ya kan? Kalau ada majlis pun hanya separuh duhur, gak boleh panjang, gak panjang-panjang. Kenapa? Ya karena sih asar itu sudah lelah orang, ya kan? Sudah capek sekali, kemudian orang juga masih punya keperluan untuk kembali ke pekerjaannya dan seterusnya, maka tidak panjang-panjang. Nah, itu ditutup lagi nanti. Asar itu kalau Nabi sedang di kota Madinah ya, tidak sedang di luar Madinah. Nabi asar itu lebih banyak duduk bersama keluarganya. Jadi asar itu saat yang tepat untuk duduk bersama keluarga, teman-teman ya. Bukan duduk di kafe. Segera pulang. Itu saat yang tepat yang dicontohkan Nabi kita untuk berbincang, bercengkrama, ya kan, mengakrabkan hati dan fisik kita dengan keluarga kita. Tolong dikiru, biar keluarga kita berkat. Itu saat yang tepat sore hari ini. Nabi banyak berinteraksi. Nabi sekali lagi, Nabi kunjungi satu-satu istrinya. Nabi ucapkan salam, doa, berkat, dan seterusnya. Kalau Nabi ada kegiatan mendadak sore itu, sehingga tidak sempat mengunjungi istrinya, Nabi punya cara. Istri-istri juga punya cara itu. Tapi tetap harus kumpul, begitu. Tetap harus ketemu. Caranya bagaimana? Caranya semua istri Nabi kumpul di rumah istri yang malam itu dapat jatah malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi poligami kita itu Rasul itu. Kalau satu-satu nggak sempat, karena kadang-kadang pernah Nabi sore hari diundang oleh sahabat, ya Rasulullah, tolong datang dong ke rumah saya mau nyembelih binatang, jadi tolong disaksikan. Jadi sahabat sampai urusan itu semua disaksikan Nabi. Ya, berharap keberkahannya. Nabi datang, ya kan, menyaksikan motong itu, terus dibagikan sebagai sedekah orang itu. Nah, karena gara-gara itulah Nabi gak sempat kan nyetok satu persatu pintu rumah istrinya. Maka Nabi sosan, karena tidak sempat, Nabi langsung menuju rumah istri yang dapat jatah malam itu. Begitu Nabi masuk, terus sudah kumpul semua istrinya. Duduk aja, gak ada apa-apa. Duduk bersengkrama, ngobrol, kalau ada nasihat-nasihat, bercanda ya bercanda, cekiki juga sama ada. Tapi ya, ada sekali waktu kadang-kadang juga ada clash antara itu terjadi antara istri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi majlis dengan keluarga. Kalau sudah asar selesai sudah sore maghrib masuk maghrib sudah persiapan maghrib. Nah setelah maghrib adalah sholat yang tidak ada majlis Nabi sahaja. Tidak ada setelah maghrib Nabi duduk majlis kajian majlis maghrib itu. Kenapa? Karena tadi orang beraktivitas, orang masih pengen pulang segala macam dan biasanya waktu makan sahabat juga makan di waktu pada maghrib itu. Jadi maafkan dari sisi malam saya tanya kan waktu sholat ke waktu makan. Nah jadi setelah maghrib itu biasanya pada makan. Kadang-kadang sebelum maghrib makan itu apalagi kalau buka puasa ya maghrib pas langsung buka puasa. Akan belum sholat, betul ya? Kalau ini setelah sholat, jadi setelah sholat Nabi Rasulullah dan sahabat langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, sisanya tinggal sholat isya. Begitu sholat isya, Nabi Rasulullah kalau sholat isya diukur oleh Nabi, tidak seperti sholat yang lain. Nabi Rasulullah akan melihat di masjid sudah banyak sahabat belum diadzani ya, diadzani isya. Kalau di masjid belum banyak sahabat, Nabi tunda sholatnya nanti tengah malam. Sholat isya berjamaah di masjid, ya pulang sendiri. Nah, kalau di masjid sudah kumpul banyak sahabat, Nabi langsung keluar ke masjid sholat isya di awal waktu. Khusus untuk sholat isya, Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling utama waktunya bukan di awal waktu, tapi di tengah malam. Tapi salahnya itu tetap berjamaah, tetap di masjid. Nah, di kita belum ada masjid yang sholat isya tengah malam. Ya, saya pernah menjumpai satu masjid ada, tapi itu sekali-kali saya menjumpai masjid itu, masa oleh ada. Tapi mungkin aku malah belum berjumpai, belum datang. Saya pernah ketemu satu masjid begitu sholat, begitu ada isya, ya, begitu ada, saya duduk di masjid tengah saya ada isya. Itu ada, selesai ada, muadzinnya mati lampu. Kok mati lampu? Saya belum tahu kan. Udah mati lampu atau jendela, pintu tutup. Pak. Kok ditutup? Nanti mas, sholatnya tengah malam. Kan, masya Allah, ini masjid luar biasa. Saya segera pulang, tengah malam saya masjid itu. Dan betul, masjid penuh. Sholat isya. Berjamaah. Jadi boleh ya, sekali waktu, tapi sampaikan dulu ilmunya. Nanti aku dikira lihat masak lagi. Ya, sampaikan dulu ilmunya ke masyarakat, coba sekali-kali. Sudah nanti itu kita mau dicoba kan? Beda rasanya. Sholat, orang sudah capek seharian, ya. Terus sholat itu sisa tenaga ini. Tengah malam itu waktu yang luar biasa untuk sholat. Ya, sholat isya berjamaah di masjid itu kalau bahasa apa ya nggak sopan kalau pakai bahasa sensasi ya, sensasi yang luar biasa kalau itu. Tapi rasanya berbeda. Jadi kedalaman kehusuannya berbeda. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Laulah an asyukka 'ala ummati la amartuhum bi ta'khiri shalati al-isya ila nisfi al-lail." Kalau tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan, aku wajibkan umatku untuk menunda salat isya sampai tengah malam. Tapi kalau memberatkan nanti tidak. tidak menyampaikan itu, ya sudah yang bisa saja. Gitu ya? Nah, kalau sudah selesai isyak itu, sudah isyak itu istirahat. Nanti langsung tidur, waktu istirahat nanti setelah isyak, nanti istirahat. Tidak lagi begadang, tidak ada nanti melek malam, ya, kecuali ada urusan muslim yang penting, baru nanti melek malam. Kalau tidak, tidak ada. Nah, kemudian baru, karena kenapa? Karena Nabi SAW harus sudah mulai bangun di tengah malam, sebenarnya firman Allah dalam surah Al-Muzdamil, ya ayyuhal muzdamil qum laila illa qalila nisfahu, tengahnya malam. Jadi perintah untuk bangun di malam hari, kalau untuk nanti tengah malam. Ya, tengahnya, alinqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratil qur'ana tartila. Jadi tengah malam kurang atau lebih sedikit, itu kisaran bangunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah tengah malam itu bangun, sudah bersambung kayak yang tadi kisahnya, baru kembali kepada kisah Nabi terus melakukan banyak hal, bukan hanya qiyam, nanti ada beberapa aktivitas di situ. Sekali waktu ada peristiwa juga. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya qiyamul lail, tapi salah satu amal utamanya qiyamul lail dan tilawatil Quran. Terus sampai tadi ada pertama yang selalu kita bahas. Ya, kita ada pertama, nah, itu Nabi istirahat. Nah, istirahat sampai azan subuh. Kalau tak sempat istirahat di situ, Nabi istirahat setelah azan subuh sampai menjelang koma. Terus ringkasannya kurang lebih itu, detailnya tentu insyaallah ini pak. Baik, jadi saya kira malam ini kalau ada salah kurangnya, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan bersama Nabi Rasulullah SAW sudah dikatakan. Mungkin di kesempatan terakhir kita masih memberikan kesempatan buat jamaah untuk bertanya. Ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Pak, berkah itu ada sunahnya, asal orangnya masih hidup. Asal orang solehnya masih hidup. Kalau orang solehnya masih hidup, itu dia jadi nanti, dia jadi sahabat. Jadi itu adalah merupakan satu kebiasaan baik, ya. Antum datang, jadi kalau saya melihat ini masih hidup di daerah, di kampung-kampung itu masih hidup, kalau di kota ini banyak orang itu songong sama ulama, tidak sopan, orang bilang ya. Kalau iya, masuk Allah tidak ada sopan-sopannya, tidak ada penghormatannya. Tapi dalam Islam, ahli ilmu itu masya Allah, orang-orang yang soleh yang berilmu itu kita datangi. Datangi dulu, begitu kebiasaan mereka ya. Jadi itu kalau di kampung-kampung kita masih hidup, ya. Bagaimana menghormati ahli ilmu di kampung itu? Saya tinggal di Jawa Timur dan dulu tinggal di Jawa Timur. Jadi kalau terutama apalagi kalau Idul Fitri ya di beberapa daerah itu ada kebiasaan baik di tempat kita. Sisi baik dari sisi tadi, sisi bahwa minta doa dari orang-orang saleh. Ada sampai ada seorang bapak bonceng suami, bonceng istrinya, terus anaknya beberapa orang naik sepeda. Jauh-jauh dia hanya ingin ke rumah seorang yang ahli ilmu, yang dianggap berilmu dan soleh. Datang, kalau Idul Fitri itu, ya, rumahnya ahli ilmu yang soleh itu buka gitu. Di meja panjang misalnya itu ya, duduk kan tidak diujung. Jadi tamunya bergantian. Tamunya belum keluar sebelum beliau mendoakan. Begitu beliau berdoa, ayo makan-makan, begitu makan didoakan, baru keluar, giliran masuk rombongan berikutnya. Lalu itu perlu, kalian nunggu dulu ya kan. Itu berbasa-basi, bersilaturahim, makan, saling mendoakan, nanti ditutup oleh doa oleh ininya, oleh ahli ilmunya, dibakuin. Ya, itu kalau begitu, itu ada anjurannya dari Nabi SAW. Ya, tidak harus sombongan, karena kita datang sendiri untuk keperluan kita minta doanya orang soleh, masya Allah. Tetapi yang salah kalau orang soleh itu sudah meninggal, kita datang ke kuburannya atau kita menyebut-nyebut namanya untuk ditolong, itu salah. Ya, karena orang meninggal sudah tidak bisa mendoakan kita. Ya, dia jadi sibuk urus sendiri kuburan. Betul kan? Bertanggung jawabkan amalnya. Bagaimana kita sekarang minta ke dia, dia lagi sibuk. Nah, maka dari itu yang diperintahkan adalah ngalap berkah itu bagi yang orang soleh yang masih hidup. Wallahualam. Masih ada yang lain? Ya, ibu. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya mau menanyakan tentang materi yang semalam. tidak berjamaah tapi berkumpul di dalamnya banyak muslim kepada pasal-pasal sholat dan bagaimana muslim ini memang juga disebut mitah saya menyampaikan bahwa sholat sunnah itu utamanya di rumah tapi tidak dilarang di masjid. Tidak dilarang kita sholat sunnah di masjid, tapi kalau ditanya mana yang utama, utamanya di rumah. Kalau kita ada di kantor seperti kisah ibu tadi, kemudian kalimatnya juga mau tidak mau karena tidak ada tempat lain untuk sholat, ya tidak ada tempat lain untuk sholat kecuali di masjid, maka tidak ada masalah. Dia sholat di masjidnya, tidak ada masalah dengan itu. Nah yang dipermasalahkan dari penjelasan Imam Nawawi dari kalimat Ibnu Umar adalah Ibnu Umar mengkritisi tentang orang-orang yang biasa beramai-ramai ke masjid untuk sholat duha bersama di masjid. Itu yang dikritik oleh Ibnu Umar. Ya, tapi kalau orang ketemu masjid terus dia pengen sholat duha, tidak ada masalah sholat duha. Kebetulan ketemu banyak orang di situ sholat duha semua, tidak ada masalah masing-masing sholat duha. Ya kan? Apalagi tadi ibu sampaikan bahwa tidak ada tempat lain untuk sholat duha, cuma di masjid, sholat di situ, tidak ada masalah. Nah yang dipermasalahkan oleh Ibnu Umar yang disebut berita tadi, orang membuat menjadikan itu sebagai sebuah ritual rutin, ya kan? Datang ke masjid beramai-ramai, kemudian sholat di situ, itu menjadi sebuah ritual rutinitas yang semacam tidak mengenai itu dengan kita mengada-ngada dalam syariat. Tapi anda datang ke masjid secara pribadi mau sholat, ketemu dengan banyak orang itu urusan lain ceritanya. Ya, dengan orang yang sengaja berjanji untuk kita sholat bersama-sama di masjid untuk sholat duha itu beda ya. Sudah kan bisa dipahami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang tahlil tadi. Seperti apa tata caranya? Misalnya, apakah harus selalu dengan kurma dan seberapa lembut minyaknya? Bagaimana masukannya ke bayinya? Karena bayinya masih kecil dan sebagainya. Mohon dijelaskan. Mudah saja, jadi korma, karena petunjuknya korma ya, tentu ternyata memang luar biasanya korma. Korma itu disebut oleh para ahli nutrisi sebagai nutrisi lengkap, dan itu masya Allah yang dimasukkan pertama ke mulut bayi ternyata adalah nutrisi lengkap bercampur dengan ludahnya orang yang soleh kan ya, mentikunyak ya kan. Apalagi kalau yang mendoakan ayahnya, ludahnya ayah yang soleh umpamanya, atau kakeknya, ludahnya kakek yang soleh, kemudian nanti setelah itu disertai dengan doa itu berkali-kali. Tidak diambil nanti, tentu tidak jalan satu korma kebanyakan. Ambil saja sedikit beberapa sepotong secuil korma itu, punya sampai lembut gitu. Ya, itu diambil. Malu cuma seuncung segini aja, ya diambil ikan dimasukkan ke masukkan ke mulut bayi. Bayi kayaknya tangan tuh akan kenyot kan? Biasa gitu, aku masukkan di mulut itu kenyot tangannya. Tentu aku harus bersihkan tangannya ya, bersihkan tangan yang baik yang dibersihkan. Silakan pakai standar pembersihan apa yang paling bersih, ya. Ya, sama nabi dulu juga nggak ada apa itu namanya anti apa itu antiseptik ya, nggak ada juga nabi paling cuci pakai air, masya Allah ya. Kemudian kemudian didoakan, maksudnya dia masuk dia didoakan. Silakan, nanti mau berdoa apa untuk anaknya, ya. Ini awal mereka mendapatkan bekal langsung dari orang soleh, lupa doa dari mereka. Gitu. Tidak ada, doa khusus tidak ada. Kalau bahasanya adalah didoakan keberkahan.